warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukurulillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Amma ba'd. Sadatul kurama, wonten ngarsanipun para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan pinisepuh ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ingkang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, sahabat-sahabat banser ingkang kita tersenani, kita banggakan, sahibi dakwah panjenenganipun Bapak Sunarno Sagotra keluarga, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sangat kula hormati, rahimakumullah. Dalam rangka syukuran keluarga saking Bapak Sunarno, panjenengan kula ajak angen-angen dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya la tasfu lil mukmin, donya niki ora iso bening kanggone wong mukmin. Jadi dunia ini bagi orang mukmin terasa keruh. Keruh niku bahasa Inggrisnya the butek. Kenging nopo donya kanggo wong mukmin kok butek? Sebab donya niki panggonane masalah. Urip ten donya berarti urip sak jerone masalah. gelem ora gelem menungso urip ten donya niki mesti selalu bermasalah. Kula sadar sesadar-sadarnya hari ini yang saya hadapi adalah orang-orang yang bermasalah. Pancen urip ten donya niki sak jerone masalah. Mangkane urip mesti bermasalah. Lepas dari satu masalah pasti nanti nyangkut ke masalah yang lain. Menjauh dari satu masalah berarti mendekat kepada masalah yang lain. Keluar dari satu masalah pasti masuk kepada masalah yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kadang-kadang wonten tiyang pengen melarikan diri dari masalah, mboten ngira saged. Dia hanya berpindah dari satu masalah menuju ke masalah yang lain. Ibu bapak, dadi mergo donya iki panggonane masalah. Mulane nek enek wong golek penggawean, iku berarti golek mbokak semangat to. Ana wong golek penggawean, iku berarti golek bangun omah, niku berarti yang bangun gawe acara ini berarti yang gawe rebutan kepala desa ngono kae berarti yang rebutan masalah. Nyugui ngombe ini berarti nyugui orang masalah piye wong jamaah orang gatek kayak aku dong ngingeti ngombe ini. Sampai nuwun sewu ana wong golek bojo niku berarti yang golek golek bojo niku berarti golek kanca sing bermasalah. Golek kanca kanggo ngadepi nyaut, golek kanca kanggo ngadepi, golek kanca kanggo ngatasi, golek kanca kanggo nanggulangi, akhirnya berharap saged menikmati masalah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sing ngarang kitab Hikam dawuhaken mekaten, la tastaghrib wuqu'al qadar ma dumta fi hadhihi dar. Awakmu aja arep-arep ilange ruwet, ruwete masalah selagine awakmu isih manggon nang bumi iki. Anda jangan berharap hilangnya masalah selama Anda masih hidup di dunia. Dadi mboten saged panjenengan kok angen-angen kapan yo masalahku ilang. Masalah ora bakal ilang, janji sik urip ning donya. Kapan yo masalahku rampung? Bapak Ibu, masalah mboten bakal rampung selagine tesih urip ten donya. Kapan yo masalahku entek? Janji tesih urip ten donya, masalah ora bakal entek. Ono wae. Mungkin sagete panjenengan ngeten. Kapan yo aku iso jawab masalah? Kapan yo aku iso ngatasi masalah? Kapan yo aku iso menikmati masalah? Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, mergo urip niki selalu bermasalah, mulane urip kudu berjuang supaya iso menikmati masalah. Laisal haya illa bil qital. Tidak ada kehidupan tanpa perjuangan. Sama nangen-nangen ibu-ibu, uripe menungso niki penuh dengan perjuangan. Mulai tesih ten alam kandungan niku sampun berjuang. Ibu sing hamil, bahasa Inggrisnya the meteng niku nggih berjuang. Wong hamil niku payah napa mboten, Bu? Mbah ora jawab kok. Payah napa mboten? Payah. Qur'ane mawon leh dawuh wahnan ala wahnin. Wong hamil niku kepayahan di atas kepayahan. Sakit di atas sakit, derita di atas derita. Nembe meteng nome kadang nyidame aneh-aneh. Tengah wengi nang pengen nyekel ndas. Ndase sepur pisan. Ambu duren munek-munek, ambu minyak wangi mutah, ambu kelek malah seneng. Kandungane tambah abot, tambah abot, tambah gede, nang ora kenek diselehno. Ya kok kenek diselehno, tepak repot masak, selehno sik, engko bar masak centelno neh. Payah, penuh perjuangan. Bayi sing dikandung nggih berjuang, terus berjuang ngantos terlahir ke dunia. Nangis. Bayi lahir niku nangis. Ten mriki nate wonten, bayi lahir guyu mbekakak. Mergo wis ngerumangsani ngerasane arep ngadepi masalah urip. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah pun ngeten mawon kersane mboten suwe-suwe. Wong desa pundi niki? Teluk. Wong Teluk niki nek dirungokne omongane, nek didelok sikape kaya-kaya moh bermasalah. Karepe urip niku pengen urusan apa-apa gampang, seneng, lancar, ora usah kangelan, ora usah repot, tanpa hambatan, tanpa rintangan. Nggih napa nggih? Ketara. Padahal nek gelem jujur, wong Teluk ki asline sering merindukan masalah. Sering arep-arep kangelan. Kok ngoten? Nggih. Sebab keindahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia hanya akan datang setelah manusia mampu melalui masalah demi masalah. Nek wis iso melalui masalah, nek wis iso jawab masalah, baru akan merasakan indah, baru akan mendapat anugerah. Kenikmatan akan diterima oleh manusia setelah bisa melalui kesulitan demi kesulitan. Nek wis bar kangelan, nek wis bar sengsara, nembe ngrasakno penak, nembe ngrasakno nikmat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ono angel, ono gampang. Nek pengen petuk gampang, kudu gelem angel dhisik. Nek ora gelem angel dhisik, ora bakal petuk gampang. Ono sengsara, ono nikmat. Nek kepingin oleh nikmat, kudu gelem sengsara dhisik. Nek ora gelem sengsara, ora bakal oleh nikmat. Makane ono istilah sengsara membawa nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kados keluarganipun Pak Sunarno nampa kenikmatan ngeten niki mesti rekoso dhisik. Putrine sing ketrima ten gene farmasi kesehatan niku nggih sengsara dhisik, sekolah dhisik, rekoso dhisik, wayah nglamar meteng kok. Rekoso. Putrane lahir keterima, alhamdulillah. Bu. Bu. Uwangi koyoke moh kangelan, moh repot, moh sengsara. Padahal nek tanpa kangelan, tanpa repot, tanpa sengsara, ora bakal ngrasakno penak, ora bakal ngrasakno nikmat. Ayo saiki tak kei contoh. Panas tenggene awak, gerah, ongkep. Bahasa Inggrisnya napa? The sumuk. Niku penak napa mboten? Mboten. Sumuk yo ora penak. Tapi kapan sampean iso ngrasakno penake kipasan nek sampean ra diwenehi sumuk? Sampeyan kipasan kerasa penak kuwi mergo sampeyan diwenehi sumuk. Ternyata sumuk sing sampeyan anggap ora penak itu adalah tangga untuk menuju penak rupane kipasan. Faham? Faham? Meleh. Nganyep adem suhu dingin lho, kok ademen. Penak napa mboten? Yo mboten. Tapi kapan sampean iso ngrasakno penake nganggo jaket nek sampean ora kademen? Kapan sampean iso ngrasakno penake kemulan nek sampean ora kademen? Ayo, kapan sampean iso ngrasakno penake kelon nek sampean ora kademen? Lho, ternyata kademen sing sampean anggap ora penak itu adalah tangga untuk menuju penake kelon. Perut lapar, weteng luwe, penak napa mboten? Mboten, menyiksa, mangkane iki mong aku mangan sik. Tapi nek sampean ora diparingi weteng luwe, sampean ora bakal ngrasakno nikmate panganan. Panganan apa wae? Menu apa wae? Ora bakal enak yen sampean ora diparingi luwe. Ternyata para bapak, para ibu, para sederek, sengsara kuwi nikmat. Masalah kuwi nikmat. Kangelan repot kuwi nikmat. Tapi khusus kanggo wong cerdas. Mergo wong cerdas niku selalu bisa menikmati setiap keadaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong cerdas niku ten pundi mawon nikmat, bahagia. Wong cerdas niku kapan mawon krasa nikmat, bahagia. Wong cerdas niku kondisi dos pundi mawon krasa nikmat, bahagia. Karena dia selalu bisa menikmati keadaan. Begitu ongkep, gerah, sumuk dinikmati dengan cara kipasan. Begitu kademen dinikmati dengan cara nek kelon kok eling ya. Dilanjut mboten? Tolong dipirengke, kula mboten dangu-dangu kok. Lah nek wong goblok, nyun ngapunten. Wong goblok niku mboten saged nikmati urip. Cirine wong goblok niku sambatan, ngersula, nesuan, ngamukan. Soalnya dia ora iso nikmati gerah, panas, ongkep, sumuk. Niku nek wong goblok sambat terus ngamuk. Apa yo yo perih kabeh no awak kaya ngene iki. Ih, ngene iki sopan udane, Gusti Allah kira jene lali to piye to yo yo. Kuwademen iki nek wong goblok yo nesu, ngamuk. Oh, kok kaya ngene iki terus-terus nebongko tenan iki. Mulane tandane wong goblok niku ngamukan. Ana wong kok ngamukan niku tandane wong sing banter, tandane wong. Ana wong lanang kok ngamukan niku tandane wong lanang. Ana wong wedok kok ngamukan niku tandane wong wedok. Ketua RT kok ngamukan niku tandane ketua RT. Lurah kok ngamukan niku tandane lurah. Senes kula lho Pak Lurah sing ngomong. Wargane jenengan piyambak. Lho. Mdene berarti gak iso menikmati keadaan. Kapolsek kok ngamukan niku tandane kapolsek. Dan Ramil kok ngamukan niku tandane Dan Ramil. Kiai, gak wani, gak wani. Pokoke nek siji iki ra wani ya. Ayo, saiki buktekne saiki tak kei gambaran ya. Engko sampean kersane jelas. Wis ora usah ngingeti tumpeng ora ngira dikekno sampean. Diterusno mboten? Nggih. Saiki misale Bapak Ibu. Sampean ki umpama duwe radio. Terus sampean pengen ngrungokno, pengen nyetel. Sampeyan copno ning stop kontak listrik niku. Celek. terus sampean petek tombol volume ning cetek lha kok ra muni to gelombange tiper wer wer wer wer kaya mic iki mari ngono terus sampean cetek meneh cetek diputer wer wer sampean duwe radio nang modele ngono sampean apakno oh banting mergo sampean goblok oh radio bosok akhirnya radionya ditutuki digelundungno nek perlu dibanting mergo sampean duwe radio rusak ngamuk lah nek wong cerdas duwe radio rusak niku mboten nesu mboten ngamuk dinikmati lho piye carane nikmati radio rusak ya didandani nek ra iso didandakno nek iso dinikmati didandani dibuka sret didelok iki apane yo ya kok gragrok lha iki apa kabele ucul solderane golekno solder jajal tak soldere crek disetel cetek kok sik rung kenek goleki neh iki ndi neh iki lha iki apa iki kabel cilik iki ya ucul disolder klek akhirnya dibalekno dicopno crek disetel cetek saudara-saudara dimanapun bisa menangkap suara kami yes seneng nikmat nun sewu wong tua yang ngono wong tua iki nek goblok duwe anak nakal mesti nesu mesti ngamuk anaknya ditutuki dikopyokno jeding digelundungno ditekuk-tekuk nek perlu dicepitno lawang temeriki wonten wong tua sing senengane nutuki anak berarti wong tua rumangsane anak nakali mergo kurang tutukan oi oi makanya adik-adik engko nyang omah apa sesuk ora eneng apa-apa nang ibu sampeyan kok nusu-nusu ngamuk-ngamuk taman lewat ngarepe sret sampe ngomong ibu goblok nah, aku ora kok ngulangi elek ibuke ben waras kok nek wong tua cerdas duwe anak najan nakal ora bakal nesu ora bakal ngamuk dinikmati masa anak nakal iso dinikmati saged Allahumma sholli ala Muhammad carane piye ya golek solusi maca-maca buku sing terkait pendidikan anak terkait parenting iku lho piye ya solusine anak nek nakal model ngene iki pemecahane piye penanganane piye leh didik piye terus sowan kiai njaluk donga ngapunten yai nyuwun pendonga nyuwun berkah anak kula nakal ngeten pripun yai ngeten niki akhirnya diparingi donga karo kiai niki bu diwaos nggih diwiritno diniati ndongakne anak terus nek dalu panjenengan salat nyuwun ten Gusti Allah mergo anak niku gadahane Gusti Allah sing saged nyetel anak sing saged program anak nggih Gusti Allah jenengan salat nyuwun ten Gusti Allah putrane ben salih salihah asale ra tau salat dalu ra tau tahajud mergo duwe anak nakal malah sregep salat dalu sregep tahajud keparek nang Allah atine tentrem lho dinikmati aku sing asale ora doyan tahajud mergo duwe anak nakal saiki malah sregep tahajud terima kasih anak nakalku ngono paham mboten paham mboten Bapak Ibu nun sewu sampeyan iki karepe urusane apa-apa lak pengen gampang tanpa hambatan tanpa rintangan yen apa nggih pengen apa-apa ki seneng pengen apa-apa ki penak urusane gampang kabeh yen apa nggih padahal umpama urip sampeyan iki digawe gampang sekabehane malah ora seneng sampeyan ora bakal nikmat ngono kuwi nek gampang kabeh ra ngandel. Ayo bapak-bapak, mas-mas, sampean misale main bal-balan sepak bola, lah kok lawan sampean, musuh sampean iki lho ngajak gampang-gampangan, sampean iki dipuwenakno, digampangno, ora direpoti. Monggo mas, bali dipun tendang mawon. Mboten kula ganggu kok, monggo dipun saduk. Kanca-kanca kula sampun kula sanjangi, mboten angsal ngrebut bali. Kipere sampun kula WA. Kula ken nyingkreh ken gawang. Kersane gampang gol. Sampeyan main bal-balan nang musuhe ngajak gampang-gampangan ngoten niku seneng napa mboten? Ya belas. Bal-balan model apa? Ya ora penak ngono kuwi ya. Penake bal-balan iki nek sampean direpot-repot, sampean diganggu, dingel-ngel, terus berhasil. Sampean nggawa bal, digiring, digiring, digiring, direbut musuh, jebret, guling sampean. Bal digawa musuh, sampean tangi cerekal. Nguber bal kuwi, sampean rebut kenek. Sampean giring kutak-kutik ditekling karo musuh, jedet, ngelundung neh sampean. Bal digawa musuh, sampean tangi uber. Sampean royok kenek. Sampean gawa berliku-liku kutak-kutik bisa melewati tiga orang lawan, mendekati kotak penalti, tendang, jebret. Gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol. Ngono kuwi penak bal-balan. Mulane pemain bola iki kapan iso ngegolno? Sampai gulung-gulung ra karuan. Yes! Mergo bar kangelan, bar sengsara, bar rekoso. Ngono kuwi penak. Lha nek kaya sing arep mang, monggo Mas, bali dipun tendang mawon. Bal-balan apa? Bu. Saiki jenengan tak kei contoh, umpama urusane jenengan kok digawe gampang, tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa kangelan, ra penak, ra ngarah seneng jenengan. Misale jenengan ten pasar, begitu mlebu pasar, ngerti ana kudung iki api. Wis sampean sok peneng nyang kudung kuwi. Wis suwe pengen duwe kudung nyidam sampai kelebu ipen kok. Ngipi-ngipi. Akhire sampean tekok bakule. Lah kok gampang dikekno. Bu, kudung niki regane pinten? Sing ndi, Mbak? Sing niki lho, Bu. 200.000, Mbak. Angsal kula nyang. Angsal. Monggo to dinyang pinten? Kula nyang 100.000 angsal, Bu. Angsal, angsal monggo. Umpami kula nyang meleh 50.000 angsal, Bu. Angsal, angsal monggo. Umpami kula nyang meleh 20.000 angsal, Bu. Angsal monggo. Kula nyang meleh 10.000 angsal, Bu. Angsal, angsal monggo. Ora seneng sampean mesti mikir iki rombengan apa colongan ya. Ora penak ngono. Penake lek sampean berhasil mendapatkan kerudung kuwi melalui proses tawar-menawar yang alot, nyang-nyangan petentengan akhire kenek sampean. Ngono kuwi seneng. Mlebu pasar ketok ana kudung apik, lho sampean marah bakule. Bu, kudung niki pinten, Bu? Sing ndi, Mbak? Sing niki lho, Bu. Iki model anyar, Mbak. Iki keluaran terbaru sing biasa di artis-artis saiki iki, Mbak. Urung akeh ki nang ngene pasar sik jarang sing nganggo iki, Mbak. Barange apik iki. Lah nggih pinten, Bu? 300.000. Kok larang, Bu? Pancene barang anyar, kaine barang apik, nek gak percaya sampean delok to, iki kaine yo apik ora kodok liyane. Liyane kadang mau apik model tok tapi kaine elek. Lah iki kancane saking kaine apik, Mbak. Oh, sampean seneng terus angsal kula nyang, Bu. Nggih mboten napa-napa, sing penting regane cocok. Kula nyang 150.000, Bu nggih. Ya ora entuk, Mbak. Nek 150.000 wong kolakane ra entuk semono kok. Kulaane lho Mbak ra entuk semono. Lah nek 150 lho terus bakule melok sapa? Yen lambene bakul kan ngono. Wong sampeyan seneng akhire sampean undaki. Nggih pun, Bu, kula nyang 200.000 nggih. Urung oleh, Mbak. Tenan urung oleh. Saman jajal takok nang ngene toko-toko liyane sing barange kaya iki lho ya mereke barang, aja nganti barang palsu lho, saiki akeh barang palsu, Mbak, ati-ati. Pokoke sing kaya iki engko nek entuk 200.000 gorene tak kulake. Ora oleh, Mbak, aku golek bathi ki ra akeh-akeh kok, Mbak. Eh sing mending padha mlakune, ya golek bathi tapi ya sithik, sing mending mlaku. Pantes wong tau dodolan kok. Terus sampean seneng sampean ndak enek. Tawane 300.000 terus sampean 250.000 Bu nggih. Jere bakule, dinyang 250.000. Jere bakule ngene. Sik Mbak, tak pikire Mbak ya. Urung oleh Mbak sepurane. Nggih pun akhire sampean tinggal. Tapi mlakune alon-alon, mlakune alon-alon pengen diceluk kok. Harapane kan dikekno. Bareng sampean mlaku oleh 5 jangkah. Lah kok diceluk tenan? Mbak. Taman noleh. Ngono ku ora langsung dikekno ambek bakul. Undak iya. 270 wis tak kekno. Terus sampean mboten nek angsal nggih 250. Taman mlakune tambah alon mung ben dikekno. Akhire tak lagi rongjak, Mbak. Wis ora apa-apa wis pelaris. Nggo sampean pelaris tapi aja ngomong wong lho ya. Iki nggo sampean pelaris dikekno sampean saweneng padahal kelarangan ngono ku senenge ra karuan kabele mboten beres niki Mas niki merga apa merga bar kangelan terus kene saweneng ayo si tongkas ya kudu akeh contone soale nek gak akeh contone ra paham wong sing diomongi wonge ra patek cerdas. Ngapunten. Ayo saiki Bapak, Mas. Taman misalnya no pinggir dalan ya. Terus teko kadoan ketok ning bocah wedok numpak sepeda motor. Nem bocah iki au wireng. Au wahyu. Eneng bocah wedok numpak sepeda motor kok kadoan ketok bocahe ayu menyene wong wedok ayu itu kok kadoan wis ketok ayu Bu. Lah nek wong kene kan kok cedhak ya ora jelas kok. Wong ketok ta wedok ayu numpak sepeda motor terus sampean ngene. Iki wedok tenanan. Duwe bojo nang kaya ngene ya riya ya bendina. Cegat ae. Akhire sampean cegat. Mbak. Mandek. Lah kok gampang to bocahe nurut ngono. Direm tenan. Cit. Apa Mas? Langsung sampean nemongi. Nih Mbak, aku seneng sampean. Ya bocahe jawab, aku yang seneng kok. Gampang. Mbak, sampean gelem tak rapi. Gelem. Yakin tambah bingung sampean. Bocah iki waras apa edan nek ngono. Kok gampang men urung ngerti jenenge sapa, omahe ngendi, modele piye? Sampean gelem tak rapi? Gelem. Iki mesti lulusan rumah sakit jiwa iki. Ora penak ngono kuwi. Penake nek melalui proses kangelan dhisik. Kita cawe tok uwai nek sepeda motor ya. Dicegat. Mbak, mandek. Bablas karo melengos. Ber. Tambah penasaran iki. Sesuk tak cegat meneh ya titenono ge. Liwat kono nek Bapak mandek. Ora kenal nglerek-nglerekno. Wer. Tambah penasaran. Akhire digolek iki cah ndi to? Yo. Ngono penasaran. Temo. Lah kok cah teluk RT 3. Ngelibet no kono kok. Akhire pas metu teko omah bareng karo cah wedok. Metu teko omah iki bareng karo cah wedok kudunge kuning. Alah rasa GR sing nang dhuwur panggung. Nek ku ya ora bocah wis tuwek-tuwek. Tak kon ana kudune kok langsung. Nuwun sewu, mikir gerak-gerok Mas. Iya, proses tapi nek terus-terusan ya. Nggih, masalah. Wis ganti ping pindho. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. bareng ngono metuk kancane, Mbak, zaman kenal sawit iku koncoku Mas. Aku njaluk nomor WA-ne, Mbak. Akhirnya entuk nomor WA-ne. Terus dicat di WA. Lah kok ora dibales mek diwaca tok. Tambah penasaran kok dicat meneh ora dibales diwaca tok. Akhirnya berusaha golek kata-kata sing menyentuh. Dikirimno sret langsung untuk balesan godhong waru rupane abang. Ditemplekno pipi ting. Yes. Sepeneng ngono iku terus iso video callan. Siapa ngomong pengalaman? Lali tapi ya nembek dikne. Jadi lek melalui proses kangelan ngunungku izin iso ndadek no nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane bapak ibu para jamaah, kalau sampeyan dikongkon nyambut gawe, kalau sampeyan dikongkon kerja, dikongkon ibadah, niku supaya iso nikmati hasil. Halo, dilanjut mboten? Umpama sampean niku gak kerja sajane Gusti Allah ya iso maringi rezeki sampean tanpa kerja sampean. Wis turu terus tangi ngisor bantal tumpukan duit. Allah saged ngoten niku. Gusti Allah iki Maha Kuwasa apa-apa iso kok. Tapi ngono kuwi kanggo sampean ora nikmat, mulane karo Gusti Allah ora digawe ngono. Nikmat itu nek sampean rekoso dhisik peras keringat banting tulang petentengan terus nampa duit nikmat ngene apa nggih ya Allah rada sesera semangat blas kok kula sampean dikangen ibadah niku supaya iso nikmati ganjaran Allah saged mawon maringi ganjaran sampean tanpa sampean ibadah. Tapi ngono ku ora penak. Manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan iki lho meneng-meneng misalnya ya. Moro-moro dikeki dhuwit wong rong gledekan. Ora penak ngono kuwi. Penak lek sampean usaha dhisik kerja dhisik terus nampa duit. Ya Allah, nikmat ngono. Ngapunten, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil misale wis ora usah ngantor, ora usah tugas, ora usah dinas, moro-moro nampa duit, yakin ora nikmat. Nikmat yo menjalankan tugas dulu, pengabdian dulu, kerja dulu, dapat gaji. Nah aku teko-teko kene moro-moro dikei duit terus mulai ora penak, mulane yo ceramah sik. Dadi rasa tepuk tangan ora penting. Nyapa sing mau ora dikeploki kok iki dikeploki. Ayo saiki sampean tak takoni. Sampean tak takoni. Bu. Sampean seneng ndi? Milih ndi? Wis ora usah wah apa-apa. Moro-moro langsung duwe anak. Wis ora nyapa-nyapa, moro langsung duwe anak. Ambek nyapa-nyapa dhisik, lagek duwe anak. Ayo milih ndi? Yo milih nyapa-nyapa dhisik wong sing penake nyapa-nyapane kuwi. Wis rasa nyapa-nyapa, moro-moro duwe anak. Ora penak, yo penak nyapa-nyapa sik. Wong sing penake nyapa-nyapa. Ayo ayo maneh, sampean seneng ndi? Ngeramut anak hasil usaha sampeyan dhewe ambek ngeramut anak hasil usahane wong liya. Seneng ngeramut anak hasil usahane dhewe walaupun penceng. Penceng-penceng hasil usahane dhewe, pesek-pesek hasil usahane dhewe. Mulane sampeyan dikongkon kerja sehingga kerja niku ibadah. Lah nek rezeki niku jatah. Iki perlu tak jelaske soalnya akeh sing salah paham. Kerja niku ibadah. Rezeki niku lho ora nyaut. Kerja iku ibadah, rezeki iku napa? Jatah. Jadi rezeki ora ditentukan oleh kerja, aja salah. dikira nek kerja keras, kerjane sregep, mempeng, getu, rezekine akeh dadi wong sugih. Lah nek kerjane wegah, males, aras-arasen, mesti dadi wong melarat, rezekine sithik. Salah. Salah. Sugih melarat ora mergo kerja. Sugih melarat niku pawaan. Uangnya nek pawaan sugih ya tetep sugih, nek pawaan melarat ya tetep pawaan sugih. Najan nek kerja santuy, santai kumbian saya ki santuy kok. Duwe toko si citok lo ditelateni, ya sugih. Bisa bangun rumah, bisa tuku tanah, bisa tuku mobil, bisa lu mau kaji. Pancen pawaan sugih. Lah nek pawaan melarat, mbolek kerja pola ra karuan kaya gabah diinteri sirah nggo sikil-sikil nggo sirah budal esuk mulai bengi kodanan kepanasan maju mundur ngalor ngidul ngetan ngulon riwariwi mondar mandir mobat mabet moncat macet mosak masik morak marik nibotangi golong koming jongkir walek kalang kabut pergi pagi pulang petang boyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis belerak belirik pelorak pelorok pendelak pendelik perang burung perat perat penculat penculat peletak peletik penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa saenee penggawian lo dilakoni yo tani yo dagang yo maklaran yo belantik ngantek golek ne bojo wong. Nek pawaan melarat ya pangga. Kerja niku ibadah, gelem kerja entuk ganjaran, gak gelem kerja gak entuk ganjarane kerja. Tapi pangga mangan, aja salah sampean. Kadang enek wong ngomong ora kerja ya ora mangan, salah. Jere sapa? Akeh kok ora kerja ya mangan ya akeh. Lah cah cilik-cilik kerja apa? Ya mangan kok. Malah enak wong loro nemen wis gak iso nyapa-nyapa karek matane tok plorak-plorok ngono ku pinggir-pinggire ya akeh jajane yo ya mangan sing seneng sing nunggoni gak sing nunggone pinter kapan ana jajan enak gayane sing loro ditakoni jajan iki mbok pangan apa ora nek ora mbok pangan ya karowane lemu sing nunggoni sing loro tambah ngenes tambah ngenes tambah ngenes sampai sing loro le pesen aku mau ditunggoni wong kuwi sing nunggoni blawong dadi kerja ku ibadah lek rezeki ku jatah sapira akeh jatah terserah sing maringi jatah sinten Gusti Allah ana sing dikei jatah akeh kaya aku terus ana sing dikei jatah sithik kaya sing sorak kuwi. Sugih melarat ya ora perkara ibadah, kandhane pawaan kok. Sugih melarat ya pawaan, tunggare lemu kuru lho pawaan. Wong ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru. Nek pawaan lemu, walaupun mangane sithik ya tetep lemu. Lha kuwi kudu ireng kuwi. Mangane ya saithik kok. Ya diet ya pelangsing ya apa, tapi delok awake iso bunder ser gak ana geret-geretane. Meraku ya glinuk-glinuk kaya drum glundung. Pawaan lemong. Lah nek pawaan kuru, najan mangane akeh ya tetep kuru, ora ngarah iso lemu, paling isone mau atos ngono. Engko nek wis metu ya gembok neh. Dadi sugih melarat ora perkara ibadah, Bapak Ibu, sampean aja salah engko nang ibadahmu njaluk sugih. Halo. Rungokne. Nggih apa ngurusi bakul kerupuk ngono. Ono nang melok bakul kerupuk kuwi. Njaluk barokah bakul kerupuk kuwi. Dicak ngaji malah. Apa genten bakul kerupuk kon munggah kon ceramah. Aku tak sing dodolan ngono kuwi. Anyel aku. Terus ini mboten? Hei, aja salah. Dipikir nek ibadah sregep, rezekine akeh dadi wong sugih. Lah nek ora tau ibadah, nakal, rezekine seret dadi wong melarat. Mboten, kandhane sugih melarati pawaan kok. Nek pawaan sugih, nak cekel kaya apa, ra tau salat, ra tau poso, ra tau ngaji, ra tau zikir karo tangga ra rukun, gaweane mendem. Nek pawakan sugih ya sugih, mbok ibadah kau penceng kaya apa, salate tahajud terus, jamaah terus, wiridan ra leren-leren, ten putih-putih gawanane tasbih ngelewer, nanti pauter wer wer wer wer wer wer wiridan terus, sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer wer, sulastri sulastri sulastri sulastri, sunarsih sunarsih sunarsih wer. Pawaan melarat ya tetep melarat. Jo salah sampean. Halo. Halo. Engko nang sampean, aku ibadah terus kok ora sugih-sugih, kok rezeki lancar, rezeki ra lancar-lancar. Eh, ibadah kuwi ganjarane mboten dikekno ten donya, tapi benjing ten akhirat. Padha maksiat kuwi siksane ya ora dikekno nang donya, tapi benjing ten akhirat. Nang donya iki ana wong ahli ibadah kaya apa? Salat dalu terus, tahajud, hajat, witir angger bengi, asale melewarat terus dadi sugih, ya ora. Sregepa salat dalu, sregepa salat tahajud, nek asli mlarat ya tetep mergo ganjarane tahajud ora dikekno ten donya, benjing ten akhirat. Paham? Paham? Ana wong maca Quran ora leren-leren, asale wonge wireng terus malah dadi kuning, mboten. Sregepa maca Quran nek asli ireng ya tetep ganjarane maca Quran ora dikekno nang donya, benjing ten akhirat. Sebalike, nakal kaya apa, maksiat kaya apa, mboten disiksa ten donya. Ana wong wedok senengane ngrasani tangga, ngono ku untune ya ora mrotoli. Ilate ya ora mlungker, intil-intile ya ora prithil. Ya panggah iso etek-etek ewek-ewek. Mergo dosane ngrasani ora dikekno nang donya. Ana wong lanang hobine ngincengi wong wedok adus. Ngono kuwi matane ya ora picek. Tetep mloro. Mergo siksane somben nang akhirat. Tangan nggo nyolong, nggo nduduli bokong, ya ora ciker, ya ora kiting. Kuwi siksane somben nang akhirat. Ngambung bojone tangga. Ketara tau diambung kuwi. Ngono kuwi urunge ya ora gruwung. Sapa ngomong tambah halus. Kuwi mergo siksane somben nang akhirat. Jepurane ana wong lanang zina, ngono ku barenge ya ora puklek. Ya tetep api wong kena dienggo neh kok. Ambiar, ambiar. Le, mergo siksane kuwi ora nang donya tapi dikekno benjing ten akhirat. Paham? Mulane kula nate ditekoki wong. Nek tekoki rada protes. Nun sewu kula tanglet. Monggo. Terusé Gusti Allah niku Maha Adil. Ya jelas toh. Gusti Allah Maha Adil, terus masalahmu apa? Lah nek pancen Gusti Allah Maha Adil kok ngono. Kaya ana wong ora tau salat, ora kenal Gusti Allah, ahli maksiat, engko dikeki rezeki akeh kok didadekne wong sugih. Lah sing ngene-ngene iki ibadahke cilik kok pancet melarat arep nyaur utang e kangelan. Lah nek Gusti Allah adil, mesine ora ngono. Ya ngene-ngene iki sing ahli ibadah, sing sregep ibadah iki keke rezeki sing akeh. Nek jagong sugih, ibadahe tambah semangat. Lah sing nakal ahli maksiat, ora tau salat, ora kenal Gusti Allah kae, mesisan diajar aja dikeke rezeki ben kere uripe. Itu baru adil. Akhirnya tak genahno. Ngene lho, Bro. Awakmu ora paham gayane Gusti Allah. Gusti Allah gayane kadang-kadang unik. Ana wong ketoke kae rungone to? Nggih. Wis ora usah gateke bakal kacang. Iya iya iya, 2000-an, 2000-an. Halo. Heh, ngapunten. Ana wong digawe sugih, dikeki rezeki akeh, ketoke uripe dipenakno, ketoke padahal sejatine kae arep dipeloro sak loro-lorone kae. Arep disengsarano sak sengsara-sengsarane kae. Ana wong ketoke digawe melarat, ketoke digawe lara, padahal kuwi arep dimulyakno sak mulya-mulyane, arep dipenakno sak penak-penake. Lebih jelasnya ngene. ana wonge ketoke dipenakno padahal apa disengsarakno lho. Bu. Bu. Ana wonge ditumpakno mobil mewah, apik mobile. Wis to, sak teluk ora ana sing duwe mobil kaya ngono. Supire canggih profesional, didampingi pejabat, pengawalan ketat, polisi pagar betis. Forader depan belakang. Diliput berbagai media, masa cetak elektronik. Top. Padahal kuwi arep dilebokno penjara. Nah koruptor-koruptor kae. Lha kae dilebokne, ditumpakne mobil apik to. Dikawal ketat to. Di syuting macam-macam tu, viral. Oh ya, penak wih. Padahal arep digowo penjara. Jadi ojo kaget sampean. Ene wong ketoke dikei rejeki akeh, dadekne wong sugih. Padahal wong ahli maksiat, wong nakal. Kuwi kaya arep dilebokne penjara neraka kae. Enek wong iki trimo ditumpakne sepeda ontel, tapi dijakno hotel, dijakno restoran. Jadi sampean sing melarat-melarat iki ketoke uripe dilarakno. Padahal sampean ape digowo no hotel swarga, ape dilebokno restoran swarga. Alhamdulillah sing melarat suweneng ketoke. Berarti aku berhasil ya. Tujuanku yang menghibur kuwi. Lah terus. Ra melok nyangoni rasah cerewet. Arek ngrungokno ae kok. Halo. Halo. Dilanjut mboten? Nah, ya rungokno saiki. Nah, jam-jamku dhewe kok geger kowe. Lah terus. Sakniki urip niki pripun? Wis ngono ae, waktune wis mepet. Iya ya. Lah saiki napa peparinge Gusti Allah ten kula panjenengan niki kudu diterima sing apik disyukuri. Alhamdulillah. Yakini apa yang kita dapat dari Allah adalah yang terbaik pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Demi kebaikan kita. Urip yang anggere gelem ngono, mesti tentrem, Bu. Bu. Lah terus leh nglakoni ibadah saisone. Ibadah kuwi saisone. Tapi ora sak karepe lho ya. Engko nang saisone maksude sak karepe. Ibadah itu semampunya, bukan semaunya. Halo. Aku didengerin apa enggak sih? Soalnya ada yang dari tadi itu enggak dengerin kata-kata aku. Dia malah ngebayangin. Nenek bayangnya enggak bener. Ndah nih ayo aku dadi bojone wong kuwi. Wonge yang guyu wonge. Wong asline ngono tenan. Iso ne zaman ibadah. Isomu apa? Bidangmu apa? Ya kuwi dilakoni sing tenanan. Eh, ngapunten. Bapak nek zaman iso ngaji, Pak. Tau mondok ning pesantren, tau riyadhah, terus menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama, iso ngomong masyarakat, dadi kiai. Lah nek sampean ra iso ngaji, aja dadi kiai, bingungno wong akeh. Ora iso ngaji dadi kiai. Kaya bingungno wong akeh. Lah terus piye? Yo ngrewangi kiai, Pak, bantu kiai, dukung kiai. Wis entuk ganjaran metu karo ganjarane dadi kiai. Ngapunten, ngapunten. Eh, sahabat-sahabat banser niku khidmah ten gene para kiai, ten gene para ulama, bentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikut menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Kapan ten pengajian iki sing tukang golekno dalan kiai lah sahabat-sahabat banser. Ngene iki sono akhirat. sing golekno dalan kiai arep nyang swarga ya banser-banser ngene iki. Otomatis dekne ya mlebu swarga sik wong bareng kiai. Lha iki ora dikawal karo banser-banser. Ya dicethoti rondo-rondo. Wong wedok-wedoke modele nek ketok aku ya gemes ngono modele. Sing kudu ngutik, kudu nyetot, kudu jiwit. Mbah ngono. Kira rombo tumbone ket jam 1. Ngapunten, ngapunten. Nek samane ora iso dadi kiai, yo ngrewangi kiai, ndukung kiai, bantu kiai, manjahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal kepada orang yang berangkat berperang, walaupun dia enggak ikut berperang, dapat pahala sama dengan orang yang berangkat berperang. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang, walaupun dekne ora melu perang, entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai? Ya wis ora sida. Ora sida. Mulang muridé koplak kabeh engko tambahan. Lah kaya ngene iki. Tugase ten kene farmasi terkait kesehatan, ngabdi ngono kuwi bagian dari ibadah. Diniati sing tepak, sing bener. Halo. Ya Allah, ya Allah. Heh. Nek suarane penak, adzan kaya ngono iku selawatan. Monggo sing suarane penak, Mas. Lah nek suarane ra penak, ya aja adzan, ngerusak kuping. Suara ra penak pengen adzan royokan mik. Mik godot-godotan nganti moler. Ya liyane lah ora kudu adzan, ya tukang nyapu to, ngresik-ngresiki telek cecek apa. Ngresiki kolah, ngono lho. Diterusno mboten iki. Hoi. Lek duwe keahlian ten bidang organisasi, gawe yo organisasi kemasyarakatan sing manfaat kanggo masyarakat, mbuh dadi ketua, mbuh dadi anggota. Padha pentinge, gak usah rebutan dadi kepala. Kepala penting, anggota yo penting. Nek anggota kabeh ora ana ketuane, ora ana kepalane, bingung, ora iso mlaku. Tapi nek kepala tok ora duwe anggota, malah gendeng. Ana model, aku yo gelem nek didadekno kepala, lek gak dadi kepala, emoh aku. Bapak Ibu, malah do ngingeti balon kok. Iya, iya, aku ana iwak, ana banyak, ana SpongeBob, ana sawat. Ya ya. 10.000-an. Nek kurang gede ya bakule kuwi. Engko ya iso mumbul kok kuwi. Angger dicencang benang kok mumbul. Carane ya sebul karbit sik. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Tak baleni. Ketua penting, anggota ya. Padha pentinge. Mulane ora usah rebutan. Wong kadang-kadang nek gak dadi nang kepala mo. Pancene awake menungso iki sing paling penting ketoke kok sirah. Nggih. Gak nyaut. Awake menungso le koyoke sing paling berharga, paling penting gak kepala, sirah. Nggih napa nggih? Tapi umpama ndas tok yo bingungno wong. Atik glundang-glundung nang dhuwur meja kaya semangka. Le, bu, awake menungsa sing dianggap paling remeh yok sikil lo, makanya sampai aneh omongan, aku mau lenggu sikil-sikilan, lo ojo diremeh no sikil ni, ono wong lanang lo, terpesona karo wong wedok, gak perkara wajah yok, perkara sikile, aku nek nyawang raine yo biasa, bareng ketok sikile, kudu ra kuat aku, sikile iki mbah, iya ono modele. Ane wong wedok ndelok wong lanang ya ora teko wajah, tertarik ambil wong lanang e. Biasane apane, Bu? Dompet. Matre kuwi. Wong telok iki modele ngono ya. Wong ya biasa tapi dompete lho. Ngono kuwi. Ya wis, sok wong lanang-lanang tak kongkon kalungan dompet sing akeh. Dompet tok. Biasane dadane. Nek ketok raine ya biasa, tapi bareng roh dadane. Ih. Karo gegere. ngapunten ngapunten. Nek ibadah ngaji, ngaji wis ayo sak isone. Ngaji. Ana pengajian teko ngrungokno, aja gatekno bakul kacang. Astagfirullahaladzim. Bu. Langsung dongani nggih. Terus perhatiin dong. Ana pengajian nanti mangkat, ana pengajian nanti mangkat, wis melok ae. Ora paham ya wis, pokoke ngaji. Engko wayahe wong guyu, melok guyu. Engko nek sebar lagek teko, apa no sing diguyu mang. Wong ngaji niku prinsipe kaya tanduran, Bu. Tandurane sing penting manut diincepno. Janji manut diincepno. Engko ampe Gusti Allah ditukulno godhong, ditukulno kembang, ditukulno buah. Wong teluk kok manut diincepno ana pengajian kaya jenengan ngene iki, diincepno pengajian manut. Engko ampe Gusti Allah ditukulno godhong rupa ilmu manfaat, ditukulno kembang rupa rezekine lancar. Kedonyan kabeh. Ilmu manfaat ra diamini, rezeki lancar. Amin. Engko tak tapuk lambene. Ilmu manfaat ora diamini rezeki lancar. Engko terus ditukulno buah rupa uripe barokah. Kuwatir dilokno. Lah saiki tanduran kok ora manut diincepno. Kuwi bedheke nek gak garing mesti bosok. Wis to tanduran napa wae? Diincepno ora gelem, diincepno ora manut. Nek gak garing mesti bangsa ana wong telu ora gelem diincepno pengajian, ora tau ndukung pengajian, ora tau melok pengajian. Kuwi nek gak garing mesti bosok. Walaupun ketoke sugih, omahe lantai 3, mobile jentrek-jentrek. Selidi kono lak bosok. Ora gelem ngaji kok. Makane Bu, lek ana tangga sampean ora tau ngaji, wong sugih, ora usah pengen. Omahe apik, rasa pengen. Taman lewat ngarepe omahe nang leo, bosok. Leh, ana zikir, ana wiridan, ana istighosa, majelis zikir, nang melo. Pokoke ana majelis zikir, ana istighosa, melo. Orang ngerti artine sing diwaca. Ora apa-apa, ora ngerti ya kowe. Sing ngimami, sing mimpin nek kadang-kadang ora ngerti. Rasane guyu wong ngono tenan kok. Ora apa-apa. Ora ngerti ya wis, ngertimu ora penting kok. Sing penting ngertine Allah sing mbok dikiri. Zikir wis nyebut. Saman gelem nyebut, sing mbok sebut engko lak teko. Ya ora ngandel modele. Mbok men sampean mlebu restoran ya. Terus dituki daftar menu, makanan iki, minuman iki. Terus ana jenis minuman sing aneh sampean ora kenal, es mega mendung. Iki mosok mendung ambek mega dienggo es. Bingung to sampean? Apa ngene? Lah sampean gelem nyebut zikir nang gone pelayane. Mbak, es mega mendung. Enteni 5 menit engko lak teko barang. Lho zaman ini orang ngerti tapi nyebut Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Orang ngerti zaman artinya apa? Teko yang terbaik untuk dirimu saking ngarsane Gusti. Paham betul? Paham betul? Solawatan terus nek solawatan ra paham maknane ra apa-apa terus nek lek solawatan mesti entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Niki grup solawat sing seragam ireng kuning anggitmu sing diwaca ngerti artine. Blas. Blas. Ya entuk gayane tok. kadang actionnya medeni, actingnya yoleh. Orang kata ina ya syaukan, artinya apa? Bu. Wani toibat dar fata'ishqan, maknanya apa? Karuh. Fa'ataitu ila habibi fahda' ya qalbu warifqan salli ala Muhammad. Gak tak terus no, gila tak terus no. Rapayu gini. Ya kan ada wilayahnya sendiri-sendiri. Wilayah saya ceramah, wilayahnya mereka nasyid melantunkan sholawat. Ini aku melu-melu sholawat, kan penak aku, ini rapayu. Makanya kalau niki mau Pak Kapolsek sambutan, tak rungok nih, izin komandan. Walaupun saya belum di sini, masih di sana, tak semak sambutannya Pak Kapolsek. Tante nih, metu dalile pora. Lah Kapolsek sambutan kok metu dalile, tak tinggal mulai. Nyapa? Lah wilayahku diserobot kok. Apa? Wilayah ndekne ya Kamtip Mas ngono ae. Nang Kapolsek sambutan kok qola ta'ala qola nabi, tak tinggal mulih ben diceramai Kapolseke ngono. Ndek wilayah dhewe-dhewe kok. Karepe piye karepe ra gelem wis. Kurang yang ngundang ngomene repot ini sekate maghrib iki pun moh ndi-ndi ceramahi sak jam iki sak jam setengah kok lebih malahan kurang ngundang neh sing penting didongakno kuwi ana tumpenge barang nggih. Oh nggih nggih kalih acara syukuran sekalian niki weton 88 wayahipun Pak Narno nggih mugi-mugi pun dadosaken wayah ingkang sholih ingkang manfaat ingkang barokai mekaten ugi anak-anak kula sampeyan muga-muga akeh manfaate. Mulane nun sewu Bapak Ibu ana istilah anak akeh. Anak akeh itu yang dimaksud akeh jumlahe apa akeh manfaate. Anak iki kaya dhuwit. Dhuwit iki ana sing mung siji sak lembar tok, tapi kena nggih tuku apa-apa. Cuma siji sak lembar tapi kena nggo tuku apa-apa. 100 juta US dollar. Sak lembar kena nggo tuku apa-apa. Ana dhuwit iki receh. 5 gombyok tapi ra kena nggih tuku apa-apa. Anak iki ana sing mung siji tapi manfaate akeh. Ana anak sak pirang-pirang tapi mereke L2 kabeh ndolak lolo lo ngalung oleh pale pokoke ya anakmu. Makane ya muga-muga ya akeh jumlahe ya akeh manfaate. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Rabbi Ighfirli Wa Liwalidayya Wa Lil Mu'minina Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Shalli 'Ala Sayyidina Muhammadin Wa 'Ala Alihi Wa Sallim Wa Radiyallahu Tabaraka Wa Ta'ala 'An Kulli Sahabati Rasulillahi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqi syaqaa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talmidana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahlil 'ilmi wa ahli taqwa wa ahli al-Qur'anil 'azim wa ahli salatil jama'ah wa ahli sadaqah wa ahli dhikri wal islam wal iman wal ahsan wal yaqin wal istiqamah wal khair was salaf fid darain. Ja'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wa shirki wal fasadi wa sharri wa dhayr. Rabbi ja'alna muqimina salah min dhurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaykal mushtaka wa antal mus'an wa ilayka tuklan wa alaykal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين تجل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين setiap lepat setiap khilaf nyuwun pangapunten wafaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al habaib wa sadat al masyayikh wa bi muqaddimah fadilatil habib Muhammad Sharif al Habshi mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa adamallahu karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Para habaib yang lain tanpa mengurangi rasa hormat yang sama-sama dimuliakan yang kita ta'zimkan. Para kiai, para ibu nyai, masyayikh, para sesepuh dan bini sepuh. Pejabat pemerintah, bil khusus idola kita, kebanggaan kita, orang besar kita. Bu Yuni, Bupati Sragen, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen yang berkesempatan hadir, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Dandim, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandramil, Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, Ahbabul Mustafa yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah, ditolong Allah untuk menjadi hamba-hamba yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali saja kepada Rasulullah, Allah akan membalas dengan 10 solawat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat Allah kepada manusia itu bermakna rahmat, bermakna kasih sayang. Artinya apa? Sekali saja kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah memberikan 10 rahmat, Allah memberikan 10 kasih sayang kepada kita. Para jemaah sekalian, kalau Allah sudah bersolawat, sedoyo malaikat derek-derek solawat. Huwalladzi yusholli 'alaikum wa malaikatuh. Ketika Allah bersolawat, seluruh malaikat ikut bersolawat. Artinya apa? Sekali kita bersolawat, Allah mencurahkan 10 rahmat, 10 kasih sayang kepada kita. Para malaikat bersolawat kepada kita. Solawatnya malaikat itu artinya istighfar. Seluruh malaikat memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Demi Allah yang hadir di majelis ini penuh dengan rahmat Allah. Demi Allah yang hadir di majelis ini seluruh dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar malaikat, doa malaikat gak akan pernah ditolak oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jemaah sekalian, pentingnya bersolawat dan mencintai Rasulullah Maka di mana-mana saya sampaikan, peringatan Maulid Nabi itu enggak harus di bulan Rabiul Awal. Nek cara Anwar Zahid, memperingati Maulid Nabi ku sing apik ben dina. Dadi penceramah ki iso laris. Yo sing selawatan barang. Agar kita diingatkan kembali dan diingatkan terus kepada sirah, perilaku hidup, perjalanan hidup, karakter hidup dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung kita, cermin hidup kita, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jemaah sekalian, jarak kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Jarake kula sampeyan nang Kanjeng Nabi niku tebih sangat, 15 abad lebih. Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang sangat bersih, sangat jernih, sangat bening. Sedangkan kula sampean ini ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh niku bahasa Inggrisnya the butek. Jadi nek Kanjeng Nabi ku sumber mata air sing banyune bersih, jernih, bening, sedikit pun tak ada noda dan kotornya. Kula sampeyan iki kali-kali cilik sing banyune kotor, banyune butek, malah ana sing wis dadi peceren barang. Nyong guyu wonge. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk sekerap mungkin, sesering mungkin berusaha mendekat ke sumber mata air tadi untuk mencari kejernihan, untuk mendapatkan kebeningan. Kula sampeyan sing kotor, sing butek, niki kudu sering-sering nyaket tenggene sumber mata air sing bening, sing bersih, sing jernih. Halo? Ini didengerin apa enggak sih? Minimal niku paling boten, kula sampeyan kudu nyaket tenggene kali-kali gede, mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih jernih, agar kula sampeyan sing kotor, sing butek iki entuk grojokane banyu bening, banyu bersih teko sungai-sungai yang besar tadi. Siapa yang dimaksud sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, yang harus kita dekati? Tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para habaib, para kiai. Ini perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan, nyuwun ngapunten. Soalnya akhir-akhir niki mulai wonten kelompok-kelompok sing gak doyan kiai, gak arep habib, gak arep ulama. Jarene apa wong kiai apa do wonge ngentut padha basine. Masih ngarani entute kiai wangi yo sapa? Kudu langsung teko sumber, kudu langsung teko Kanjeng Nabi. Nek gak langsung teko Kanjeng Nabi, moh aku yo mbaten. Lah opo-opo langsung Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi. Lah potongamu ketemu Kanjeng Nabi yo kapan? Dapuramu iki petuk Kanjeng Nabi yo kapan? Terus dirimu kenal Kanjeng Nabi teko ngendi? Dari mana Anda kenal Rasulullah kalau enggak melalui para habaib, kalau enggak melalui para ulama, kalau enggak melalui para kiai? Betul? Betul. Ngono gayane kok gak arep kiai, gak arep habib, gak arep ulama. Berani merendahkan kiai, melecehkan kiai, kaya-kaya rumangsa luwe apik tinimbang kiai. Halo? Mulai ada kelompok-kelompok sing gak doyan kitab kuning. Apa kitab kuning yo karangane menungso biasa. Sing ngarani karangane Demit ya sapa? Langsung kudu teko Quran, teko hadis. Nek trimo kitab-kitab kuning gak arep, gak doyan. Nyuwun pangapunten. Nek arep langsung memahami teko Al-Qur'an, teko hadis, utekmu kuwi padha karo utekku. Ora tekan, ora tutuk, tanpa dilengkapi dengan keilmuan yang memadai. Wong kula sampean ki ra tau mondok. Ora tau riyantoh ning pesantren, ora paham ilmu nahwu, sorok, usul fikih, mustalah hadis apa maneh mantek balaghah, ora ngerti asbabun nuzul, ora ngerti sababul wurud. Gayane langsung tuku Quran, langsung tuku hadis. Nun sewu para jamaah, wontenipun kitab-kitab kuning sing dikarang dening para ulama, para kiai, itu memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Karena kitab-kitab kuning yang dikarang oleh para ulama, para kiai, itu adalah penjelasan secara rinci dan detail ajaran-ajaran Quran dan hadis. Jadi tekan kula panjenengan kantun nyinaoni, melajari, memahami, kantun ngamalno. Penak banget wesan. Ibarat ibu panjenengan pengen merasakan aroma wangi dari kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, kembang kok kembang boreh bareng. Itu baunya jenengan tinggal merasakan saja, wis diperes dari bahan bakunya, wis disaring, wis disuling, dikemas rapi, jenengan kantung damel dan bisa mengatur aroma. Arep ambu sing remeng-remeng apa ambune sedengan, apa sing semerebel, enak. Nek apa-apa langsung Quran, langsung hadis, langsung teko sumbere. Itu sama dengan ibu panjenengan kepingin merasakan harum bunga, maaf, langsung nyedok teko kembange. Iki iso-iso ra kuat, mumet ndasmu. Halo. Bapak ibarat panjenengan mau minum jamu campur madu, itu madunya sudah diperes, disaring, disuling, bersih, dikemas rapi, jenengan kantun ngelek. Nek langsung sumbere, langsung sumbere. Kuwi padha karo jenengan pengen ngombe madu, langsung nyesep teko silite tawon. Kabul cangkemmu. Halo. Paham napa mboten? Nah, kula panjenengan dikengken mencontoh Rasulullah, soalnya kula jenengan iki butek, nyuwun pangapunten sanget. Banyu kuwi nek butek, apa sing dadi isine ora jelas. Betul? Apa sing dadi isine banyu butek kuwi ora jelas. Iki ndek apa dawa, gembu apa atos. Ibu aja mbayangno sing aneh-aneh to, Bu kok. Ana wong ngomong atos kok. Butek. Dadi saiki ku butek, zamane butek. Ora patek jelas. Iki apik apa elek, iki bener apa salah, iki halal apa haram. Iki ahlu sunnah wal jamaah apa dudu ahlu sunnah wal jamaah. Kadang ora patek jelas, bahkan ngapunten, iki Islam apa ora Islam, ora patek jelas. Butek. Buktine sing ora Islam nyolong, sing Islam yo sing banter sayang. Sing ora Islam nyolong, sing Islam yo. Sing ora Islam korupsi, sing Islam yo. Sing ora Islam ngerasani, sing Islam yo. Sing ora Islam kentir, sing Islam yo. Butek. Ya Allah, jenengan semangatnya luar biasa, walaupun sempat diguyur hujan, campur angin, campur geluduk. Bupatine rawuh. Aku yo ora nyongkol lek bupatine rawuh, paling kangen ambek aku. Matur suwun Bu, matur suwun winginane kula dikirimi batik. Tapi mau papat. Lah santriku akeh ngirimi batik mau papat. Oh niki digawani mulai nggih. Insyaallah nek Anwar Zahid sing gawe tambah laris. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Mak sampe saiki rong tau ngundang aku. Niki wong bisiki kula. Jenengan nek dikongkon maju ten alun-alun Sragen kok mboten nate purun. Saya mboten purun sinten, mboten enten utusan ten griya kula, asline wedi kelangan dhuwit. Paling ngerti nek Anwar Zahid ki larang. Nek pengen murah ya mudin kok kon ceramah. Ora usah ngundang Anwar Zahid. Larang ya pantes wong rupane nggawa rego kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, apa yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau panjenengan membaca Al-Quran, mengkaji dan mendalami Al-Quran, panjenengan tidak akan mendapati satu ayat pun dalam Al-Quran, bahkan satu lafaz pun yang memuji tentang kegantengane Kanjeng Nabi, yang memuji tentang ketampanane Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku gawan sempurna ketampanannya, gentle, keren. Loh, katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Nuwun sewu para jamaah, Nabi Yusuf memang ganteng. Gantengnya Nabi Yusuf niku mukjizat. Tapi orang masih bisa mensifati Nabi Yusuf ki ngene ngene ngene. Wajahnya ngene ngene, potongannya ngene ngene, masih bisa disifati. Lah nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saking gantengnya, orang itu enggak mampu mensifatinya secara pas tepat. Saking gantengnya. Wis ngene ngene. Umpama Nabi Yusuf niku rembulan. Orang kan masih bisa memandang rembulan, menatap berlama-lama, menikmati keindahannya. Lah Kanjeng Nabi ku srengenge. Lah nek srengenge matamu kuwi. Pasti sapa ngomong matamu dhewe. Iki ngajak ngaji apa pisau-pisauan kok. Dadi nek nang srengenge iki matamu kuwi gak akan kuat menatap berlama-lama. Mesti bukan cuma silau men, belereng. Ini bahasa Inggrisnya the boner. Orang gak ada yang kuat menatap Rasulullah berlama-lama. Saking gantengnya, saking tampannya, gentle. Lek seiso disifati siji-siji ngurung tenanan. Podho karo ngeten nggih. Ono bocah wedok ayu nang isih kena disifati siji-siji-siji, berarti ayune rung tenanan. Misalnya ya, sampean ditakoni, "Piye bocahe? Ayu apa ora?" "Ayu." "Ayune piye?" Terus disifati. Bibirnya merah delima. Pipinya apel Australia. Biji matanya anggur Amerika. Wis gampangane raine pasar buah. Kesuwen ngitung siji-siji. Itu berarti belum cantik beneran, masih bisa disifati siji-siji kok. Ini cara wong Jawa biasa ngelemi lah ngene. Rambute ngandan-ngandan ngombak bakung. Nek rambutmu kan ngelinggis ngecocor. Untune miji timun. Dadi cilik-cilik ketata rapi ngene, miji timun. Nek untungmu kan genteng korat-karit. Pipinin duren sajering, wong Jawa rak ngono. Bangke anen nawon kemit, jadi koyok tawon nek wayah kemit iso. Nek wong macan mati ki bangke anen kan ngebo meteng. Jadi bunder ser nganti orano geret-geretane. Pokoknya nek saya kena disifati siji-siji, niku berarti urung ayu tenanan. Luweh ayu ki nek wis ora iso nyifati. Piye bocah? Ayu apa ora? Ayu. Ayune piye? Oh, ayu. Lah yo piye? Mbuh pokoke. Ayune lho piye? Mbuh pokoke. Wis ayu tenanan. Luweh ayu meneh nek sampean lagi ditekoki. Piye bocah? Ayu apa ora? Bayang notok tak semaput. Pol-polan ayu. Nah, Rasulullah itu ganteng, tampangnya itu indah. Makanya bahasa Arabnya jamal. Anak nasite kan? Oh ya jamalu ya jamalu. Maaf rata terusnya. Indah. Indah itu takrifnya hampir semakna dengan adil. Adil kan wad usyek fi mahalih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kalau kopiah peci saya letakkan di kepala, ini namanya adil. Tapi kopiah koplo peci saya letakkan di dengkul, zalim namanya. Ngkoplo di telekno dengkul, wayah kenduren, wayah hajatan ini loh, ben entuk berkat loro. Zalim. Kalau sandal saya pakai di kaki, namanya adil. Lah sandal kok tak tentreno kuping kiwa temen, zalim namanya. Nah, indah itu kalau wajah organ tubuh tepat di tempatnya dan ukurannya pas, proporsional. Mohon maaf, payudara. Indah kalau tempatnya di dadamu, Bu. Payudara kalau tempatnya di batok sini. Ya enggak indah itu. Medeni jadi bupati. Maka wajah yang indah itu tepat pada tempatnya dan proporsional. Hidung, bibir, mata, alis, pipi, semuanya tepat pada tempatnya dan proporsional. Kalau hidung jaraknya terlalu jauh dari mulut, enggak indah. Atau mata sangat dekat dengan telinga kanan kiri, medeni. Rasulullah itu sempurna. Tapi sekali lagi, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memuji tentang ketampanan Rasulullah secara fisik, kegantengan Kanjeng Nabi secara fisik. Anda juga tidak akan menjumpai dalam Al-Quran satu ayat pun yang memuji tentang nasabnya Rasulullah. Padahal nasab Rasulullah adalah nasab terbaik, nasab termulia sejagat raya. Tidak ada tandingannya. Anda juga tidak akan menjumpai dalam Al-Quran satu ayat pun yang memuji tentang kepinterane Rasulullah. Padahal kepinterane Rasulullah gak ono bandingane. Jamaah sekalian, yang akan kita jumpai adalah Allah subhanahu wa ta'ala memuji sang Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Artinya apa? Bapak, ibu, saudaraku, jamaah sekalian, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Kena hujan kok melempem ya. Aku ya paham panitia niki rada piye. Iki umpama ora hujan mesti lapangannya kebak. Tapi mergo hujan gak campur angin, gak campur bledek ya diterima-terimane. Berarti sing rawuh ten mriki adalah orang-orang pilihan. Insya Allah sing rawuh ten mriki ini adalah orang-orang yang paling dicintai Rasulullah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangat, aja melempem. Nang pengajian kok meneng ya, biasanya gak suwe mati. Langsung jenggereng wong ya. Terus mau menengmu. Halo. Berarti kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilai kita bukan dari wajah kita. Jadi bapak, nilaimu bukan dari rupamu. Ibu, nilaimu bukan dari brejengamu, bukan dari maaf dapuramu, bukan tampanmu, gantengmu, cantikmu, ayumu, bukan. Nilai kita juga bukan dari postur potongan tubuh kita. Nilai kita bukan dari nasab keturunan kita. Nilai kita bukan dari kepinteran otak kita. Nilai kita bukan dari pangkat jabatan kedudukan dunia kita. Pangkat donya ki apa? Ben wonge krungu ya bene. Nilai kita juga bukan dari harta benda kekayaan kita. Mohon maaf, lek umumi masyarakat kan saya ini nganggep wong mulio berwibawa ya mergo sugihe nggih napa nggih. Pokoknya ana wong sugih dianggep mulia berwibawa. Rapat kok dene sing ngomong, lene sing ngusul, liyane cep klekep rawani ngomong. Nggih napa nggih? Padahal donya ki apa? Hoi. Hoi. Ngapunten ngapunten. Donya kuwi ndum-ndumane Gusti. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ngapunten ngapunten, sugih ora kena diupayake. Umpama sugih kok kena diusahake, kena diupayake. Sing rawono kene iki sugih kabeh, wong kepengin kabeh. Upayane ora karo-karuan, sangengane ora keturutan, ora keturutan, ngene apa nggih? Heeh, wis penak ngaku ngono ae. Sugih mlarat niku pawakan. Krungu krungu sugih melarat niku napa pawaan wong kuwi ana pawaan sugih ana pawaan melarat rungane woi ora perkara nyambut gawe ora perkara kerja. Siapa bilang kalau kerja keras pasti kaya, kalau kerja malas-malasan pasti melarat? Salah wong sugih melarat iki pawaan. Wong kuwi nek pawaan sugih najan nyambut gawe ne santuy. Santai ku mbiyen saiki santuy kok. Duwe toko siji tok lho ditelateni. Sugih iso bangun omah, iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso lunga haji. Tapi nek pawahan melarat, walaupun nyambut gawe polahe ra karuan kaya gabah diinteri, sikil gue sirah-sirah gue sikil budal esok mulai bengi kodanan kepanasan maju mundur ngalor ngidul ngetan ngulon riwariwi mundar mandir mobat mabit muncat macet musak masek murak marek nih botangi kalang kabut jungkir balik gulung koming pergi pagi pulang petang goyang bayangan kontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringat bengis belirah beliri pendelah pendelik peletak peletik penculat penculat penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa saanane penggawean dialami yo tani yo dagang yo belantik yo maklaran nganti tekan golek nih bucu wong nek pawaan melarat yo tetep ya kuwi sing bengok kuwi pawaan melarat yo tetep melarat sugih melarat pawaan tunggalin lemu kuru niku yo pawaan ono pawaan lemu ono pawaan wong niku nek pawaan lemu walaupun mangane sithik ya tetep contohnya ra usah contoh nek dahar yang suwiti banget ya wis senam ya wis pelangsing ya wis diet ra karo-karuan kok bawaan lemu ya ora iso kon kuru ra usah contoh ras itu disangoni kok siapa ngomong mau tidak diundang ngapunten uang ini bawaan guru najan mangane woke banget ya tetep guru orang iroh iso lemu paling isonya yang mengatos bener wis metu ya gembuk meneh makanya saya tegaskan kerja itu ibadah rezeki itu jatah ayo tirone kerja itu apa? Ibadah rezeki itu apa? Jatah kerja itu ibadah gelem kerja untuk ganjaran gak gelem kerja gak untuk ganjaran yang kerja tapi tetep mangan jauh khawatir nak perkara mangan janji saya urip mesti mangan keliru nih ana wong ngomong ora kerja ya ora mangan salah besar akeh kok ora kerja mangan wis pirang-pirang bocah cilik-cilik kerja apa yo mangan kabeh malah ana wong wis lara nemen gak iso apa-apa karek matane tok ploro-ploro menunggu pinggir-pinggire yo akeh jajane kok ngono lho sing seneng ya sing nunggoni kata yang nunggu ini pinter anggar ini jajan enak ini yang lorot ditakoni ini mau pangan pora ini orang mau pangan juga karuane lemu yang nunggu ini yang lorot tambah ngenes tambah ngenes tambah ngenes sampai pesen aku mau ditunggu ini wong kuwi kerja kuwi ibadah lene rezeki kuwi apa? Jatah sepiro ate jatah terserah sing maringi jatah sinten Gusti Allah ana sing diparingi jatah oke kaya aku ana sing diparingi jatah siti kaya sing guyu kuwi sugih mlarat iki ora perkara ibadah yen ngapunten aja keliru sampean dikira nek ibadah sregep kenceng mempeng rezekine akeh lancar sugih nek ora tau ibadah nakal ahli maksiat mlarat mboten sugih mlarat iki pawaan wong nek pawaan sugih najan nakal ra karuan ora tau salat ora tau poso ora tau ngaji ora tau zikir ora tau selawatan ngapunten ngapunten karo tangga yo gak rukun senengane mendem nek pawaan sugih yo tetep sugih wong najan ahli ibadah tahajud anggar bengi salate jamaah terus nyang dindi nggawa tasbih nglewer diputer wiritan raleren raleren sumiati sumiati sumiati sumiati poro poro poro poro sulastri sulastri sulastri pawaan melarat yo tetep halo kula soalnya nate ditekoki wong nadane protes nun sewu tanglet monggo terus Gusti Allah niku moho adil ora usah terus mesti Gusti Allah moho adil dan adil kok ngono maksudmu piye nyangka yang ada orang yang tahu sholat, yang tahu poso, nakal, ahli maksiat yang kok dikai rezeki akeh, jadi ini orang suge yang sing ini ibadah kawi cili kok kere ya harap nyawur utang ya kangelan adilnya di mana? Lene Gusti Allah mau adil mesti ini rayo sing sergep-sergep ibadah ini kira dikai rezeki sing akeh jadi ini orang suge, ben tambah sergep ibadah ya yang nakal-nakal ahli maksiat kaya sisan diajar, aja dikai rezeki ben kere wih baru adil akhirnya tak jawab ngene lho bro Panjenengan awakmu gak paham gayane Gusti Allah. Gusti Allah iki kadang-kadang gayane unik. Enek wong nakal ahli maksiat dikei rezeki akeh, dadene wong sugih ketoke ra dipenakno uripe, padahal kaya arep diploro sak loro-lorone. Arep disengsarakno sak sengsara-sengsarane. Ana wong sing ahli ibadah diparingi rezeki sithik dadene wong larat, ketoke lak dilarakne ketoke. Padahal sejatine arep dimulyakke sak mulya-mulyane, arep dikepenakke sak kepenak-kepenake. Gambarane nggih wonten kok ten donya niki. Ana wonge ketoke dipenakno padahal ora. Ana wong ditumpakne mobil ngapi mewah. Wis to sak macan mati ora ana sing duwe mobil kaya mobil bupati lho kalah. Ngapi mobile, supire canggih profesional, didampingi pejabat, pengawalan ketat, pagar petis polisi, depan belakang forender. Diliput media cetak elektronik masa gak karu-karuan. Padahal ya arep dilebokno penjara. Lah koruptor-koruptor iki. Iki tumakno mobil wapi didampingi pejabat, dikawal ketat karo polisi, disoting, diliput media macam-macam, arep dilebokno penjara. Aja kaget lek ana tukang maksiat dikei rezeki akeh dadene sugih. Kuwi arep dilebokne penjara neraka. Ana wong iki trimo ditumpakno sepeda hotel, tapi arep dijak nang hotel, arep dijak mlebu restoran. Dadi sampeyan sing melarat-melarat kuwi ketoke uripmu lak dilarakne to tumpakno sepeda hotel, padahal sampeyan arep dilebokne hotel swarga, arep dijak nang restoran swarga. Alhamdulillah sing melarat-melarat suwon nang ketoke. Berarti aku berhasil iki. Wong tujuanku nggih nglipur. Halo. Ibu jenengan nek ibadah termasuk selawatan ngene iki, aja arep-arep balesan nang donya. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya iki panggonane amal, akhirat panggonane bayaran, panggonane balesan. Dadi jenengan apik kaya ngopo ibadah ten donya, nggih dereng diparingi ganjaran. Ganjarane benjing ten akhirat. Understand? Yes. Angger bengi sholat hajat, tahajud witir, hajat, tahajud witir, rutin tiap dalu. Asale melarat terus dadi sugih. Ya ora. Najan rutin leh tahajud, nek asli melarat nang donya iki ya tetep. Mergo ganjarane tahajud ora diparingke nang donya, diparingke benjing ten akhirat. Understand? Yes. Ana wong sregep maca Quran, asale wireng terus malah dadi kuning, ya mboten. Sergap maca Quran nek asli ireng ya tetep ireng. Ganjarane maca Quran mboten diparingke ten donya, benjing ten akhirat. Semono uga ana wong nakal kaya apa ten donya niki, nggih mboten nampa siksa sekan, siksane benjing ten akhirat. Ana wong wedok iki hobine ngrasani tangga, ngono ku untune ya ora merotoli. Kilate ya ora mlungker, rintil-rintile ya ora prit. Ya tetep iso atek-atek, tetep iso ewek-ewek. Mergo dosane ngrasani, siksane ngrasani ora dikekna nang donya, benjing ten akhirat. Ana wong lanang senengane ngincengi wong wedok adus. Ngono kuwi matane ya ora picek. Tetep mloro. Mergo siksane benjing ten akhirat. Paham? Tangan dienggo nyolong, nggo nyuthiki bokong. Ya ora siker, ya ora kiting. Wong siksane benjing ten akhirat. Sepurane ngambung bojone tangga. Irunge ya ora gruwung. Ciri iki tambah halus. Kutarane kulino. Kuwi siksane benjing ten akhirat. Sampai ana wong lanang kok zina, iki barange ya ora puklek. Ya tetep apik kena dienggo neh kok. Mergo siksane ora dikena nang donya, benjing ten akhirat. Andesan. Nilai kita bukan dari itu. Kalau kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilai kita adalah dari akhlak kita. Jemaah sekalian, bagaimana Rasulullah menanamkan akhlak kepada para sahabat-sahabatnya, para santri-santrinya, dan kepada kita sebagai umatnya. Beliau menggunakan metode uswatun. Buka semangat toh. Uswatun keteladanan. Nah, saya ingin ini. Rasulullah itu punya 4 sahabat terdekat yang kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Nah, ini unik. 4 sahabat terdekat Rasulullah ini, yang 2 jadi mertua Rasulullah, yang 2 jadi menantu Rasulullah. Unik, karakternya beda-beda. Yang dua mertua Rasulullah, pertama Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu, ayahanda dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini karakternya halus, kalem, santun, lemah lembut, arif bijaksana. Mertua satunya lagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ayahanda dari Sayyidah Khafsah radhiyallahu taala anha. Iki keras, tegas, berani, gak ada rasa takut sedikit pun. Adil. Iki dirungokne apa ora to? Katanya keras itu gak boleh. Kekerasan itu katanya tidak boleh. Sampai ada istilah kekerasan dalam rumah. Mbah ora semangat to. Bu. Dilanjut mboten? Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan itu enggak boleh. Mohon maaf ya, itu menurut saya salah istilah. Yang tidak boleh itu bukan kekerasan, kekejaman kalau menurut saya. Oke, aku masih ngerti, wis ngerti Mbok Surati kon ngemis to. Yo. Nggih, aja kuwatir. Jadi diundang rene iki mbok dikon ceramah, mbok dikon ngemis. Halo. Cek, ini wayah serius dulu, gak usah tak waso, aku ngerti. Bu, arep ditarik infak kok modelmu kaya wedi ngono. Mang pirengke. Heh, katanya kekerasan gak boleh. Kalau menurut saya ini salah istilah. Bukan kekerasan yang tidak boleh itu, kekejaman. Bukan keras yang tidak boleh, kejam yang tidak boleh. Harus dibedakan. Kalau kekerasan ini suatu saat diperlukan. Harus malah. Nah, kalau enggak ada kekerasan, nek gak keras, ngecok-ngecok ora iso meteng. Kok walah. Kalau enggak keras yo enggak ada bangunan rumah, bangunan masjid, bangunan opo-opo. Wong iki cagake njajal nek ora keras. Kaya sosis ngono. Keras dalam artian tegas atau ke arah disiplin. Satu ketika didik anak itu harus keras. Aja diumbar terus, dilus terus, dong kesek. Hei, ndasmu kuwi. Umpama ora keras, dadi gutir. Wong selawatan ini gak keras yo gak mantep kok. Selawatan kudu sing jeduk nang nggone ati. Cuk, jeduk, jeduk ngono. Lah selawatan ya habibah, mugi jongkrokno ae. Mbok paham mbok ora diomongin itu. Saking kerasnya Sayyidina Umar itu ya. Misalnya lagi dipotong rambut pakai gunting, krik krik krik krik, beliau dehem mencelat gunting. Sayyidina Umar itu lagi jalan bareng sama sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba beliau berhenti mendadak. Ini tanpa dikomando semua yang ikut jalan bareng berhenti. Krik. Saking haibahnya Sayyidina Umar, saking wibawanya Sayyidina Umar. Konon misalnya Sayyidina Umar mau jalan ke timur, terus dari timur ada setan mau jalan ke barat, kasih dong. Wedi ketemu Sayyidina Umar. Nah, yang dua menantunya Rasulullah, ini juga beda. Pertama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dijuluki Dzunnurain, yang mempunyai dua cahaya karena pernah menikah dengan dua putri Rasulullah. Pertama menikah dengan Sayyidah Ruqayyah. Setelah wafat, Sayyidah Ruqayyah nikah lagi dengan adiknya, namanya Sayyidah Ummu Kulsum. Sampeyan gak ngerti ceritanya ini? Ngertimu ipin-upin nae. Wong Islam ora kenal sejarah Nabi ini, Islam model apa ini? Halo? Sayyidina Utsman ini kaya raya. Saking sugih. Menantu satunya lagi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, suami dari Sayyidah Fatimah al-Batul. Ini sangat kismin. Ya, kismin ini sangi sore miskin. Melarat, rat, rat, rat, rat, sampai dari wong Jawa melarat itu takar sikut. Ngerti takar sikut? Maksudnya itu nakar sekilo sikut, berarti orang oleh apa-apa. Ya Allah. Semuanya bisa mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang karakternya lemah lembut, santun, kalem, halus kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bisa mencontoh Rasulullah. Rasulullah adalah teladan terbaik. Yang karakternya keras, tegas, berani seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bisa mencontoh Rasulullah. Rasulullah adalah teladan terbaik. Yang kaya raya, bisa mencontoh Rasulullah. Rasulullah adalah teladan terbaik. Yang sangat miskin seperti Sayyidina Ali, bisa mencontoh Rasulullah. Rasulullah adalah teladan terbaik. Bagaimana Rasulullah memberikan keteladanan dalam hal sedekah misalnya? Mulai rasa wes, rasa langer-langer. Rasulullah itu kedermawanannya seperti angin yang berhembus. Wus! Angin berhembus masuk curut. Ya bojo mungko. Rasulullah itu enggak pernah menyisakan duit sampai matahari terbenam. Artinya enggak ada duit tersisa sampai seringin surup. Makanya pernah satu ketika habis sholat asar berjamaah, mudakaroh, mujalasa ilmu, sama sahabat, Rasulullah tiba-tiba pamit. Maaf, aku pamit sebentar pulang. Bergegas, sebentar Rasulullah kembali. Para sahabat heran dan bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Tadi cepat-cepat pulang, kok secepat itu pula langsung balik? Apa jawabkan yang Nabi? Aku kelingan, neng sae jubahku isi ono duit sing urung tak sedekono. Aku khawatir kedisian serengeng ini surup, aku sen duit-duit sing urung tak sedekono. Masya Allah, kok ya wong macan mati nggih? Kanjeng Nabi niku sare, gerayang-gerayang sak ono duite, mboten saged sare. Ora iso turu. Padha wong macan mati yang ngono. Turu gerayang sak kok ora ning duwite, ora iso turu. Iki mesti sesuk dicelathu iki. Maka satu ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat karena waktu itu Islam, perjuangan Islam lagi butuh dana. Para sahabat dikelompokne dijak urunan. Kanjeng Nabi ngono. Dadi saiki lek enek kiai kok ngajak urunan, iku ora mergo butuh duit. Yo nerusno mbiyen-mbiyen. Kanca-kanca, para sahabat, iki perjuangan agama butuh biaya, butuh dana. Sapa sing arep infak? Monggo, semua berpartisipasi. Saya yakin hal itu juga akan terjadi malam ini di lapangan ini. Karena ini musala masih belum selesai pembangunannya, saya yakin semua yang hadir di sini akan ikut berpartisipasi. Kok adem ya? Kulo Kanjeng Nabi darah infak. Oke, monggo pinten 500.000. Tulis. Tulis. Kulo Kanjeng Nabi darah infak. Iya, monggo pinten 700.000. Dicatat. Catat. Kulo Kanjeng Nabi darah infak 1 juta. Itu tulis, catat. Kok ape? Giliran Sayyidina Utsman bin Affan, saya ya Rasulullah. Iya, monggo pinten 1/3 nilai kekayaan kulo. Kulo infak nih kangge perjuangan agama. Subhanallah. Anda bisa membayangkan 1/3 dari nilai kekayaan Sayyidina Utsman yang kaya raya itu. Dunyane bupati rana apa-apane. Sayyidina Utsman 1/3. Subhanallah. Giliran Sayyidina Umar, saya ya Rasulullah. Nggih, monggo pinten 1/2 kekayaan kula. Oh, luwih hebat meneh. Nek secara nominal nggih dikalkulasi dijumlah, 1/2 Sayyidina Umar kalih 1/3 Sayyidina Utsman, nggih jauh lebih banyak 1/3 Sayyidina Utsman secara nominal, secara jumlah. Tapi nek secara nilai menang Sayyidina Umar 1/2. Tekan Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah, nggih monggo pinten sedoyo. Sedoyo nggih. Lah terus sampean kan gak ada keluarga, istri sampean, anak-anak sampean, lek sedoyo diinfakne terus piye? Jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq sungguh luar biasa, cukup bagi kami memiliki Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jamaah sekalian, niki mangke lek panitia keliling, mbok surban, mbok kardus, jenengan nggowo duit 300.000, kok jenengan cemplungne 100.000? Berarti kelas Anda Utsman bin Affan. Jenengan gowo duit 1 juta, kalau jenengan paring nih 500.000, kelas Anda Umar bin Khattab. Gowo duit 1 juta kok dikekno kabeh, kelas Anda Abu Bakar Siddiq. Jenengan gowo duit 1 juta nyemplungi kok 5.000, kelas Anda Sulastri. Ginten-ginten niki mangke jenengan derek kelas Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, napa Sulastri? ngapunten. Sayyidina Abu Bakar kok saged ngoten? Diwarehne sedaya donyane diinfakne sedaya. Nggih, karena tidak ada hubud dunia, mboten enten rasa seneng donya babar pisan ten manahipun, ten penggalihipun. Kok ngoten? Ya. Mergo nganggep donya kuwi remeh. Kelingan. Ketika Rasulullah lagi jalan-jalan bareng para sahabat, mendapati di tepi jalan ada bangkai anak kambing. Anak kambing itu jenenge apa? Anak kambing jenenge apa? Ono batang cempe yang pinggir jalan. Dicekel kupinge sampe Kanjeng Nabi ditunjung. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Hadhihi dunya, ad-dunya jifa." Iki lho donya. Iki lho donya. Donya iku batang. Donya iki apa? Mangane wong niku nek wis muka syafa nganggep donya kuwi batang. Gak heran kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq bisa menginfakkan sedaya donyane. Mergo nyawang donya ketok batang. Wong batang ae dijaluk nyoga won kabeh nyok. Hi wong batang. Dadi wong nek wis muka syafa atine resik niku Bu, nyawang donya niku ketok batang. Nyawang duit niku ketok batang. Ngapunten rek niki Anwar Zahid dereng saged. Kula dereng saged Bu Bupati, dadi kula nyawang duit sik pancet ketok duit. Niki kula mbahas wong sing wis muka syafa, niku nyawang duit ketok batang, nek aku urung iso. Duka wis latihan ya tetep ora iso. Kula nyawang duit ya tetep ketok duit. Padahal donya niku napa? Sing banter sayang, donya kuwi apa? Banteri, donya kuwi apa? Enek-enek wong kok rebutan donya, berarti rebutan. Sampe eling-eling. Makhluk sing senengane rebutan batang iki mek siji, apa? Asu. Sing senengane rebutan batang kuwi apa? Asu. Mulane deloken ana wong kok geger perkara warisan rebutan donya, deloken wajahe kok mirip. Mecucu-mecucune nyapu. Mbok iso muir pun. Mulane nyuwun tulung jamaah sekalian, niki batange jenengan cemplung nih. Panitia monggo persiapan, nggih, golek batang. Bu, kudu ngireng 2000 lebokno meneh. Gelangmu lo renteng-renteng, lho kok ngegem 2000 diuntel-untel. Tak dongakno gelangmu ilang. Ayo ganti, ganti 50.000 ngono lho. Sugih 2000. Ayo. Halo, ora iya ini rahasia ya urusanmu. Mosok aku kudu kondok-kondok kowe. Ya sone gratis panitia. Oh, siap. Lho piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo nyuwun tulung Ahbabul Mustofa 1-2 lagu untuk mengiringi rekan-rekan panitia menjalankan kardus infak keliling. Monggo nyuwun tulung kula istirahat santawis mangke disambung sekedap terus disambung melih selawatan nggih. Mangke matur infak kula sambung melih sekedap lajeng disambung lagi selawatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya habibal qalbi ya khairal baraya ya liji tabir haki rasulal hidayah. Ya habibal qalbi ya khairal baraya ya liji tabir haki rasulal hidayah. Sinipun monggo itbak datang Kanjeng Nabi derek akhlak karakter kepribadiane Kanjeng Nabi ping lakoni ibadah saisone la yukallifullahu nafsan illa wus'aha saisone mboten sakarepe lho ya semampunya bukan semaunya sampean bapak sing iso ngaji tau mondok tau riyadhah nang gone pesantren memahami dan menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama monggo dadi kiai ngramut santri bimbing umat tapi nek ora iso ngaji aja dadi kiai bingungne wong nah terus piye yo ngrewangi kiai bantu kiai iki ganjarane wis padha karo dadi kiai man jahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal kepada orang yang pergi berperang, walaupun dia enggak ikut berperang, dia dapat pahala sama dengan orang yang pergi berperang. Sampean bantu kiai, ayo banser, sahabat-sahabat banser, khidmah kiai, khidmah habaib, khidmah ulama, bentengi akidah ahlu sunnah wal jamaah, berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lenten pengajian-pengajian. Terus yang golek ini dalan kiai itu banser ingin ini benceng tengah akhirat terus yang golek ini dalan kiai melebu swarga itu banser jadi banser-banser itu otomatis melebu swarga barengi kiai nah ini saya ingin nontonnya orang bayaran, apa apa? Halo? Ini tepat ruame, ini kan yang jamaahnya nyantai ini tepat rame, ini kiai ini orang dikawal banser remek dicetoti rondo. Halo? Halo? Man jahaza faqad ghaza. Sapa wong mbandani wong sing budal perang, walaupun dekne ora melu perang tok ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wong nyangoni wong sing budal perang, walaupun dekne ora melu perang tok ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wong nyangoni kiai. Ora usah guyu ora penting. Muga-muga bupatine krungu. Untuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Ngapunten, ngapunten. Sampean nek iso mulang, ya mulang lo ning tebeki nang madrasah. Nek ora iso mulang, aja mulang. Ora iso mulang, mulang. Koplak kabeh murid engko. Sing suarane enak adzan. Yang dengar itu biar tersentuh hatinya. Kepengin moro, semangat jamaah. Wong zaman Rasulullah aja sing tukang adzan dipilihne sing suarane nyaring, suarane enak. Nah, suaramu ora enak, aja adzan, ngerusak kuping. Suara ora enak royokan mik. Woi. Mike sampe moler dawa ngroyokan, wadot-wadotan. Sing suarane enak-enak terutama nek subuh, Ten putih-putih biasanya subuh iku sing ngajak nak Allahu Akbar Allah. Ini iki lho, ngene-ngene iki lho. Nek perlu sebelum azan tarhim, sing semangat. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ayo mujib macan mati lah tarhim pawain angkat lagi ya. Ini percaya radio. Ngerain nabi mau misal di setel radio. Assalatu wassalamu alaik radio. Ya nasirul huda radio bareng adzan yo mau assalamualaikum khairum watuk-watuk mlebu speaker hoi hoi nah sing iso selawatan dadi vokal suaramu enak suaramu ora enak yo ngeplaki rebana kuwi tugasmu suara ora enak ngeyel dadi vokal jebrak kabeh. Mana lo bro? Woi. Ya Allah ya Karim. Woi. Dilanjut buat ini. Nah, kayak beliau-beliau suarane indah-indah, enak-enak, pas dari vokal langsung jeduk menggoda hati. Rakat aina ya syauqan suaramu enak walin tayyibat zarfat ishqan fa'ataitu ila habibi fahda' ya qalbu wa rifqan salli ala muhammad kata terusnya, kata terusnya disunkan karo beliau. Aku hanya sekedar memberi contoh, Afwan Habib, sekedar memberi contoh. Ini tak terus-terus nengok, gak payu ngono-ngono. Ngono-ngono itu gak payu. Saya sadar punya wilayah sendiri-sendiri. Wilayah saya ceramah, wilayah beliau menyenandungkan solawat, menyenandungkan nasyid. Saya gak boleh masuk ke wilayah beliau. Okay? Makanya gue mau unduki bupati sambutan tak semak. Saya simak dengan seksama, saya perhatikan dengan seksama. Saking asyiknya beliau memberikan arahan sampai enggak tahu kalau saya udah datang. Jangan dikira saya enggak nyimak, tak semak, tanteni. Maksudnya tanteni, metu dalile ora. Kalau ternyata sambutannya bupati metu dalile, tak tinggal mulai. Kenapa? Wilayahku diserobot. Yo bene diceramai bupatine dhewe. Wilayah bupati ya pajeke nang dibayar, urusan KTP, urusan KK, urusan sembako, urusan prasarana jalan, lapangan kok becek model ngene iki, ana musala urung dadi. Niku urusane bupati, iki piye carane musala kok urung dadi iki? Eh panitia, proposal. Ngono lho. Heeh. Nah, aku gak wani masuk ke wilayah beliau, bukan wilayah saya. Mungkin bupati kok tadi sambutan kola ta'ala, kola nabi, tak tinggal mulai ambil. Terus diceramai bupati ini dewe, nyapa ngundang kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham? Yang punya keahlian di bidang organisasi, ya monggo berjuang melalui organisasi, ibadah melalui organisasi. Mbok dadi ketua, mbok dadi anggota. Padha pentinge, gak usah rebutan. Ketua penting, anggota yo. Penting, anggota kabeh ora ana ketuane. Bingung ora ngira jalan. Apa maneh ketua tok ora duwe anggota, gendeng. Lah kadang-kadang kan rebutan dadi kepala. Aku gelem nek dadekno kepala. Nek gak dadi kepala, emoh aku, entri monggo sikil-sikilan. Emoh. Pancene anggota wae menungso iki kaya-kaya sing paling penting gak sirah, ngene apa nggih? Tapi nek sirah tok yo bingung. Ndas tok nang gelundung nang meja kaya semangka. Bingung. Ngono lho. Kadang ini aku mau nggo sikil-sikilan, sikile dianggap paling remeh, aja diremehno. ana wong lanang terpesona karo wong wedok ya ora perkara wajahe, tapi mergo sikile. Aku nang delok raine ya biasa. Bareng ketok sikile ra kuat. Halo. Paham mboten? Ngaji terus, selawatan terus. Walaupun rumane to. Udan gak peduli, ana pengajian nanti mangkat, pengajian nanti mangkat. Kuwi dicontoni karo bupati yo. Bupati iki selama waktune longgar, diundang ngaji tembudi, rawuh, diundang ngaji tembudi, rawuh, pun berkah. Wong ngaji niku padha karo tanduran. Tandurane pokok manut diincepne. Sing penting gelem diincepne. Engko karo Gusti Allah ditukulne godhong, ditukulne kembang, ditukulne buah. Nih, wong macan mati dan sekitarnya manut diincepne no pengajian. Karo Gusti Allah engko ditukulne godhong rupa ilmu manfaat. Ditukulne kembang rupa rezekine lancar. Nggih. Kedonyan. Ilmu manfaat ra diamini, rezeki lancar. Nggih. Ngono kuwi sing gawe rezekimu seret ya ngono. Ditukulna buah rupa uripe barokah. Dan saiki sebaliknya tanduran apa wae kok ora manut diincepno. Kuwi kemungkinane nek gak garing bosok. Lagi ana wong macan mati, wong seragen ra manut diincepno ana pengajian, nek gak garing mesti bosok. Kuwi to walaupun sugih dadi pejabat, ora ndukung pengajian, titenono bosok. Ngapunten ya. Sampeyan duwe tangga nang sugih omahe 3 lantai. Marmere toko Italia. Wis pokoke apik po. Mobil mewah dene-dene. Ora usah pengin nek wong e ra gelem ngaji. Zaman liwat nang ngarepe omah ya meleng ngosok. Bosok. Ana zikir, ana selawat, melok, ra ngerti artine ra popo. Istighosah, zikir, selawat, melok. Ra ngerti artine rapopo kok sampean sing mimpin nek kadang ra ngerti artine. Ora gasak pisan ngono. Halo. Halo. Istighosahane lho kadang-kadang sing mimpin istighosah dhewe lho ora ngerti artine. Ya gayane tok bismillahirrahmanirrahim ya syukur fa ira illallah. Artine apa, Mbah? Mbah pokoke. Rapopo kowe, ra ngerti artine rapopo, ngertimu ora penting. Sing penting Allah sing mbok dikiri lo ngerti yang terbaik untuk dirimu. Dikir selawat ku nyebut to maknane. Halo. Wong yang anggere gelem nyebut mesti ketekan apa sing disebut. Ra ngandel. Wong-wong kae termasuk iki sing nyekel soni. Iki no atine kok nyebut warung, warung, warung, warung. Bar ngene kok mesti no warung deh. Ngerti kok. Atiku ini kok nyebut duit. Sampean ini walaupun gak ngerti gelem nyebut ketekan. Misalnya yo, sampean mlebu restoran, terus dituki daftar menu, makanan iki, minuman iki. Ono jenis minuman sing sampean ora ngerti. Es mego mendung. Iki apa mego ambek mendung dicampur gawe es apa piye? Orang ngerti mana nih, tapi sampean gelem nyebut nonggone pelayane. Jenenge dikir, Mbak, es mega mendung, enteni 5 menit tak tepo barang. Sampean ngene iki dikir nonggone, ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya nijtabil haqi, rasulal hidaya. Artinya apa, Kak Ruh? Yakin teko yang terbaik dari Rasulullah dan dari Allah untuk dirimu. Ngono lho bro, paham? Paham? Terus no pokoknya. Nah terus yang terakhir, siapa ngomong larang? Ramono nyangoni cerewet. Ya terakhir kan putih-putih kudu gitu, ngeling no takwa ngeling no iman. Pawenting Nabi Yakub alaihi salam badhe sedo mular muwun nangis sangat. Ingin apa warga mati? Mboten. Nabi kok mati? Gak blas. Lah nyapa kok nangis? Mikirne nasibe putra-putrane. Golek tak tinggal mati lho. Anak-anakku akidahe piye? Imane piye? Mula putra-putrane dikumpulke. Wa in hadara ya qawmal maut il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, sone bapak wis mati nak. Apa nak sing mbok sembah? Nek bapak wis gak ono nak, awakmu kabeh nyembah apa nak? Macam butuh nama mbah. Macam anak-anaknya dididik dengan baik. Kak model kaya sing nyekelsen ngene iki. Api-api ya. Api opor atau solar mati. Nguyuh ra cewek. Apane pepet-pepet noson ngene. Mulane sone tayeng kabeh. Jawabannya sungguh luar biasa. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bapak kula ingkang putra sakderek nggih nyembah Gusti Allah pangerane Ibrahim, pangerane Ismail, pangerane Ishaq, pangerane panjenengan Tuhan yang Esa. Mendengar jawaban putra-putranya lega Nabi Yaqub alaihi salam. Artinya apa? Warisan terbaik orang tua kepada anak adalah iman. Yang kedua, ada yang unik dari dawuh Nabi Yaqub ke putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa sing mbok sembah nek aku wis mati? Lho, Nabi Yaqub kok ngamel ma ta'buduna min ba'di. Apa sing mbok sembah kok mboten man ta'buduna min ba'di? Sopo sing mbok sembah nek aku wis mati? Jadi ngangge apa mboten ngangge sapa? Jamaah sekalian, kula ringkes mawon. Teng donya niki ana sapa, ana apa? Aman rumakno? Nang donya iki eneng apa, eneng sapa? Apa ya penting, sapa ya penting. Kabehane sapa ya penting, apa ya penting. Mulane enek wong gremeng mergo ora petuk sapa-sapa. Ana wong nesu-nesu ngamuk-ngamuk mergo ora entuk apa-apa. Sapa penting, apa penting? Antara sopo karo opo podo pentingnya. Menurut jenengan penting pundi sopo karo opo. Ayo penting di. Zaman masih ngarani penting opo. Mentalmu mental opo. Padahal opo karo sopo wi penting sopo. Bukti nih Gusti Allah gawe opo opo wi gawe nih sopo sopo. Jadi di apa apa no opo karo sopo luwe penting sopo. Tapi pancen kesalahan ini menungso sepanjang sejarah, kesalahan manusia sepanjang zaman nganggep luweh penting opo tinimbang sopo. Makanya ini omongan ini, ini aku yura sopo-sopo yunti sing ini ngopo-opo ini ini orang ini ngopo-opo ini, yura kudu sopo-sopo pangapunten ya, pangapunten, aku gak jurus merono gak di saking salah ini nih, sampai uang Sragen uang Junegoro ya podo. Wih luweh milih barangnya Allah tinimbang Gusti Allah. Luweh milih rezekine Allah tinimbang Allah. Buktine lek entuk rezeki akeh diparingi rezeki akeh sering lali kali Gusti. Bukti misale duwe toko laris sing tuku sampe ngantri-ngantri. Pas asik-asike ngladeni dodolan. Ono azan asar teko masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, milih ndi? Masjid apa toko? Jujur, masjid apa toko? Ayo, sholat jamaah apa dodolan? Gusti Allah apa duit? Ya, ya, ya. Ngapunten pancene. Wong macan mati iki senajan wis tuwek-tuwek, kelakuane kaya bocah cilik. Aja nesu tak arani kelakuane kaya bocah cilik. Bocah cilik iki luwih milih barang tinimbang wong. Contoh, ana bocah lanang cilik umur 4 tahun. Bocah lanang cilik umur 4 tahun. Ketoke nang wong wedok ayu andum permen. Ayo cah lanang cilik umur 4 tahun iki milih sing andum atau milih permen? Permen cah lanang cilik. Aduh, mergo dhek goblok. Tapi nek bocah lanang umur 50 tahun milih permen apa milih sing ngandum? Cowerdas. Milih sing ngandum mong regane luweh larang sing ngandum. Rasane ya luweh enak sing ngandum. Woi. Woi. Maneh. Ayo bapak-bapak iki, bapak-bapak. Saman milih ndi? Apem. Tok Mbak Sri sing pinter gawe apem. Ayo pilih ndi? Kok apeme Mbak Sri? Ayo bisa-bisa ngono. Halo. Pilih ndi? Lah nek sampe lek sampean milih apem sak piro akeh apem iso entek. Tapi lek sampean milih Mbak Sri sing duwe apem. Maksudnya ya Mbak Sri sing duwe apem. Gawe no sampean neh lho sak iso butuh apem sak piro sing model piye? Sampeyan nek milih donya, milih duit, sakpiro ake duitmu, sakpiro ake donyamu, sakpiro dure pangkat jabatanmu, iso entek. Tapi lek sampeyan milih Gusti Allah, Gusti Allah ora bakal entek, najan donyamu entek, duitmu entek, pangkatmu entek, Allah ngekei nek iso. Understand? Yes. Understand? Yes. Muga-muga paham, aja oon kaya tukang son. Lek oleh cangkem metok sing bengak-bengok. Ini nanti patah ini gini soalnya gak tambah seneng aku. Malah seneng aku rasa ceramah. Karena mesti dijotoh si panitia aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, karena kesalahan manusia, luweh nganggep penting opo tinimbang sapa. Mulane nek arep pilihan DPR, arep pilihan bupati, arep pilihan kepala desa. Ana wong ditakoni, "Mbak, selagi sampean kira-kira milih sapa?" "Hei, ora sapa-sapa. Ya endi sing ngekeki apa-apa? Apa ngekeki apa-apa mbok sapa-sapa yang tak pilih? Lah nek ora ngekeki apa, sapa-sapa yang ora kudu ambekan meneh aku iki apa? Wong aku ya dudu sapa-sapa." Halo. Halo. Tumuri ki wonten-wonten sing ngoten niku. Rata. Mulane dadi pemimpin mesti entek apa-apa. Takoni bupatimu entek piro. Orang ngandel aku nek rantek apa-apa. Halo. Loh, soal iki kesalahan besar, padahal tradisi ngono kuwi, budaya ngono kuwi nek dibiarkan, budaya seperti itu kalau dibiarkan bahaya. Loh, saking bahayane kok jebol gak ya wesonmu kok. Wesan melek kok. Bahaya. Loh, bahayanya di mana? Ngene, Bro. Umat milih pemimpin kok sing dadi pertimbangan apa gak nganggo pertimbangan sapa. Sekali lagi rungokno, masyarakat milih pemimpin sing dadi ukuran kok apa ora nganggo ukuran sapa. Ini bahaya, nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin sing ora gelem ngurusi sapa-sapa, ora gelem mikirne sapa-sapa, ora gelem mentingne sapa-sapa, ora merjuangne sapa-sapa, senengane golek apa-apa, senengane ngentekno apa-apa. Padahal sing tepuk tangan ini ra dikai apa-apa, ora gelem nyoblos. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Halo. Halo. Ya aja salahno lek pemimpin ngentekno apa-apa. Wong soalé dhekne dadi pemimpin ya entek apa-apa. Hoi. Hoi, mbok tenapane. Halo. Mbok kersane di ya iki enggak apa. Matur suwun. Wah, saweran gundulmu. Seru aneh. Ini nih penggemari Anwar Jaedi ya orang wong tok ya begecil-begecil barang ini. Aku ya terima ini gitu, aku ya sadar. Jadi penggemari Anwar Jaedi ya segini-gini gitu barang. Ini aja nak kenain aku sih, oi. Luwong-luwong kupingnya kerungu ngaji gitu sih luwong-luwong. Gelem melok selawatan, insya Allah suwe-suwe barokah insya Allah. Ini nih aja mbok dilok njabani bro. Sampeyan sing kopiahe putih-putih, klambi putih-putih, ki trimo kaya ngene, aja mbok delok jabane. Aman ra ora lek jero ne tambah nemen. Berarti halo. Lha iki gara-gara kesalahan kuwi lho, Bapak Ibu ngapunten, apa karo sapa dianggap luwih penting apa? Suwe-suwe apa karo sapa ki larang apa? Apa ki barang sapa ki wong? Wong karo barang ki suwe-suwe luwih larang barang. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayakunu adalla min syatihi. Nanti akan ada zaman di mana manusia lebih hina daripada kambingnya. Uang ambek wedhus regane luwih larang. Wedhus saiki wis kebukti kok ingon-ingon uang karo ingon-ingon wedhus, wis luwih seneng ingon-ingon. uang nih model kau yang ini gitu. Ngapun, lu saya ketenan, ketunggon uang karo ketunggon wedus ya hatine luwe hanyam ketunggon. Subhanallah, melaku-melaku, nenggalan, nemok uang keleleran karo nemok wedus keleleran, luwe seneng nemok. Ngomongnya. Mulane ana wong wedok ya didolani bae. Nduk, dalem, Mbak. Ketoke kok ngingu wedhus, Nduk. Nggih, Mbak, njenengan ndongaaken nggih. Ya Nduk, tak dongakno, muga-muga wedhusmu tambah akeh. Amin. Matur suwun, Mbak. Dongane matur suwun. Didongakne wedhuse tambah akeh le suwen neng. Neng. Matur salah saulan didolani nang karo bae. Nduk, ora ketok anakmu, Nduk. Duka, Mbak, medal ketinjing. Tak dongakno, Nduk. Ya muga-muga anakmu tambah akeh. Ora guyu. Dong apa to Mbah ngono kuwi. Anak loro wis pegel. Dadi didongakno weduse muga-muga akeh kuwi seneng. Didongakno anake akeh ora seneng. Mulane lek nek wong diwedhus akeh dianggep wong bejo. Mbah sampean ki bejo, Mbah, wedhus kok sakmono akeh. Bejo sampean duwe wedhus akeh. Tapi lek duwe anak akeh ora dianggep bejo. Sabar ya, Mbah. Anakmu akeh ki ngono coba. Dadi wedhus akeh bejo anak akeh coba iki jane bolone wong apa bolone iki jane wedhus sing kaya wong apa wong sing kaya astagfirullahaladzim. Mulane ngapunten-ngapunten, nilai manusia ada pada iman, ada pada takwa, ada pada akhlakul karimah. Mudah-mudahan majelis malam hari ini menghantarkan kita untuk menuju syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa melalui Rasulullah, kita enggak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Ya Rasulullah, ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi. Wahai Rasulullah, wahai sandaranku, engkau adalah pintu untuk menuju Allah. Tanpa melalui Rasulullah, kita enggak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Mudah-mudahan Sragen kondusif, Sragen aman di bawah kepemimpinan beliau Ibu Bupati, Sragen makin sejahtera menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, saya Anwar Zahid, tentu banyak kesalahan, banyak kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon jangan ada yang pulang sebelum selesainya doa. Oke, okay? Mulih disi saurungin donga muga-muga anyang-anyangan. Oke, okay? Mohon dengan segala hormat. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.